Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara saudariku, alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup, beraktivitas, dan telah sampai di pembuka bulan ke-11, bulan Dzulqa'dah tahun 1440 Hijrah. Semoga sampai dengan detik ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal kita diterima dan semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membuka dan melanjutkan kajian kita, saya ingin mencoba untuk mengingatkan terlebih dahulu supaya kita bisa mengondisikan tempat di ta'lim kita pada saat ini. Alhamdulillah, masjid ini sudah mencoba untuk memberikan yang terbaik dengan menambah wilayah di bangunan dan meningkatkannya menjadi kurang lebih ada 3 lokal yang bisa diisi, dasar, lantai 1 dan lantai 2 di atas. Karena itu kami ingin sampaikan hari ini ada antusiasme yang cukup baik. Saya lihat ada beberapa yang masih berdiri sampai di lantai yang atas ini. Kalau sekiranya sulit kemudian untuk menemukan tempat, bisa menyesuaikan ya mas ya. Ya, cuma jangan di tangga karena enggak bisa sholat di situ. Ya, jadi antum nanti jadi anak tangga di situ. Sesuaikan saja tempatnya supaya kita bisa lebih nyaman, sehingga antum bisa menyimak dengan baik, bisa mencatat juga, dan insya Allah dengan itu mudah untuk memahami dan mengamalkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Beruntungnya kita pahala itu tidak dituliskan karena anda duduk. Pahala tidak dituliskan karena anda berdiri. Jangan merasa yang duduk mungkin pahalanya lebih banyak daripada yang berdiri. Kalau enak, ya. Jangan merasa yang berdiri pun perjuangannya atau pahalanya lebih banyak daripada yang duduk, karena yang duduk pun datang lebih awal dibandingkan yang berdiri. Tapi beruntungnya kita, pahala itu dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan niat yang telah kita tanamkan sebelum kita datang ke tempat kajian. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, yang sabdanya dicantumkan oleh Imam Al-Bukhari dalam pembuka kitab sahihnya dalam hadis yang pertama. Nabi menyampaikan, innamal a'malu binniyat. Sungguh semua jenis perbuatan-perbuatan itu, amal-amal itu, a'mal jama' dari kata amal. Amal itu bukan sekedar perbuatan, tapi perbuatan yang akan ditanya oleh Allah pertanggungjawabannya. Dan semua perbuatan manusia itu umumnya diungkapkan dengan amal. Jama'nya disebut dengan a'mal. Jadi seakan Nabi ingin mengatakan, semua perbuatan manusia, kecil ataupun besar, itu satu saat akan ditanya, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kecil akan ditampakkan sekalipun baik, dan kecil walaupun buruk tetap akan kemudian ditampilkan pada hari kemudian. Allah firmankan, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Yang baik ditampakkan, yang kecil pun akan ditampakkan. Nah, tampak itu didasarkan kemudian kepada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Karena itu saya ingin mengajak, mari ikhlaskan hati kita, ikhlaskan niat kita, dan berusaha untuk menunjukkan semua aktivitas kita karena Allah saja. Orang yang berusaha untuk ikhlas, maka dia disebut dengan mukhlis namanya. Jama'nya disebut dengan mukhlisin. Maka turun Quran surah ke-98 ayat ke-5, Al-Bayyinah, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali mereka menjadikan semua aktivitas sebagai ibadah. Ini kunci pertama keterangan dalam Al-Quran. Jadi ada bocoran dalam Al-Quran, isyarat dari Allah, jangan sampai ada aktivitas kita tidak menjadi ibadah. Dari bangun tidur itu sudah harus jadi ibadah. Bangun duduknya jadi ibadah. Musab kemudian bekas kantuknya jadi ibadah. Berangkat ke toilet jadi ibadah. Wudhunya ibadah, salat malamnya ibadah, istighfarnya ibadah, kerjanya ibadah, sampai tidurnya pun ibadah. Harus jadi ibadah. Karena itu ditekankan lagi di Al-Quran surah ke-51 ayat ke-56. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu, biarkan jin dengan alamnya, kita fokus dengan keadaan kita sebagai manusia. Antum diciptakan sebagai manusia, bukan jin. Karena itu jangan banyak ngurusin jin. Sampai bikin tayangan tentang jin, liga paranormal, gak ada kerjaan. Berburu jin. Antum dihisap dengan kemanusiaan antum, bukan kejinan antum. Jin saja tidak pernah ngurusi bahasa-bahasa manusia. Kenapa manusia kemudian masuk ke dalam urusan jin? Karena itulah kemudian tinggalkan persoalan jin, masuk ke alam manusia. Tidaklah aku ciptakan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku, kata Allah. Ya, artinya kalau ada orang hidup tidak ibadah, maka dia kehilangan esensi kemanusiaannya. Sekarang saya tanya kepada Anda, dari sekian beraktivitas, berapa waktu kita yang menjadi ibadah? Berapa pekerjaan kita yang menjadi ibadah? Antum yang bekerja mampir ke sini untuk kajian, yang telah diniatkan belasan tahun, puluhan tahun bekerja, berapa tahun yang menjadi ibadah? Berapa tahun yang punya nilai di sisi Allah? Kalau hanya pula nilai di sisi manusia, nilai materi, ada uang dikumpulkan, rumah dibangun, kendaraan dibeli, jangan bangga dulu. Karena syarat kaya itu bukan iman, yang tak beriman pun bisa kaya. Anda kerja keras, Anda dapat materi. Tapi kalau Anda tidak punya nilai di sisi Allah, bagaimana bisa pulang menghadap Allah? Saya sering katakan, orang mudik itu saat lebaran, mau mudik karena dia punya bekal. Saat dia punya bekal, dia bangga bisa mudik. Pulang dia. Bahkan mengabarkan pada keluarganya, saya akan pulang. Tiketnya jauh-jauh hari dipesan. Bahkan dia berusaha keras bekerja untuk mendapatkan tiket dan bekal pulang. Punya bekal, pulang. Tak punya bekal, tinggal. Kenapa Anda gak mudik? Tiket mahal. Bukan karena tiket mahalnya, karena Anda tak sanggup beli tiket. Artinya Anda gak punya bekal untuk mendapatkan tiket itu. Jadi kalau urusan dunia saja Anda tak punya bekal malu pulang, maka bagaimana Anda bisa bangga pulang menghadap kepada Allah ketika Anda kembali kepadanya tanpa bekal? Dan tidak ada bekal lain untuk menghadap Allah kecuali ibadah. Kecuali ibadah. Maka saya tanyakan pada diri kita masing-masing, termasuk diri saya pribadi, dari sekian lama kita hidup, berapa banyak bekal kita kumpulkan, dan berapa yang sudah menjadi ibadah dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan celakanya bukan kuantitas yang dihitung, tapi niat kemudian yang dituliskan. Bukan kuantitas. Anda 1000 kali sholat, berapa kali dari 1000 itu yang ikhlas? Alhamdulillah, satunya ikhlas. 1000 itu 1, nolnya 3. Satunya ikhlas, alhamdulillah. Yang jadi masalah, nolnya 3 benar semua, satunya enggak ada. Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu yang esa, 1. Kita bekerja untuk yang 1, ibadah untuk yang 1. 1000 kali sholat, satunya enggak ada. Lillahnya kosong, maka nolnya tidak akan punya nilai. Karena itu bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berusaha ikhlas, maka orang yang disebut dengan mukhlis namanya. Usaha, orang yang berusaha ikhlas. Kalau sudah ikhlas, maka berubah namanya menjadi mukhlas. Ingat, ada mukhlis, ada mukhlas. Mukhlis, orang yang berusaha ikhlas. Ketika dia mendapatkan nikmat keikhlasan, sampai saking ikhlasnya, kata setan, saya sulit untuk menggodanya. Quran surah ke-15, surah benteng. Ada orang yang mendapatkan benteng dalam kehidupannya, dia punya perisai, punya benteng, sehingga setan tak sanggup menembusnya. Bukan tidak menggoda, setan berusaha menggoda, tapi tidak bisa menembusnya. Siapa orang ini? Ada di ayat ke-40 di rahasianya. Quran surah 15 ayat ke-40. Illa ibadakal mukhlasin. Kecuali hambamu ya Allah yang mukhlas. Saya akan goda setiap hambamu, depan, belakang, kanan, kiri, semua sudut yang mungkin saya goda. Tapi ada satu golongan yang tak sanggup kami goda. Siapa itu? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali orang-orang yang telah mendapatkan anugerah ikhlas. Semua lillah. Makannya karena Allah. Makan enggak makan asal? Bukan. Asal Allah ridha. Kalau cuma makan enggak makan asal kumpul, yang lain pun bisa. Monyet makan kumpul, nggak makan kumpul. Jadi kalau makan nggak makan asal kumpul, antum sama dengan bukan, sama dengan tidak punya visi untuk ibadah. Jelas ya? Maka ini bagian pertama. Saya ingin ajak, mari kita niatkan keikhlasan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk golongan-golongan yang dipandang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah Allah melihat mukhlisnya, bukan mukhlasnya. Jadi kalau ada usaha sedikit saja untuk ikhlas, dicatat pahalanya. Tidak harus Anda menjadi pribadi yang langsung dapat ikhlas. Usaha saja, yang penting usaha. Allah melihat pada usahanya, bukan pada nilainya. Dan usaha itulah yang menentukan pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, dan mudah-mudahan dengan taufik itu kita dibimbing untuk mendapatkan ridha Allah sampai kembali menghadap Allah di hari perhitungan kelak insyaallah. Teman-teman sekalian, ikhwan dan akhwat yang berada di bawah, untuk menyesuaikan, hari ini adalah hari pertama kita memulai kajian setelah Ramadan. Sebelum kita melanjutkan topik kajian kita, ada 3 berita yang akan kami sampaikan. Berita pertama, kajian kita insyaallah akan melanjutkan apa yang telah kita kurikulumkan sebelum Ramadan, kembali kepada pembahasan ulumul Quran dan ditambah dengan praktek tafsir insyaallah di pekan-pekan berikutnya yang akan kita bahas bersama. Yang kedua, malam ini spesial dalam pembukaan ta'lim kita, insyaallah kita telah kedatangan tamu hadir saat ini masih bergabung dengan kita untuk beristirahat sejenak. Ada 2 orang dari kalangan ulama, 2 orang dari ahli Al-Quran, yang satu bahkan ahli qiraat asyrah, ya, ahli bacaan Al-Quran dengan 10 riwayat, yang satu lagi ahli ulumul Quran. Dua-duanya datang dari daerah yang sangat jauh, kota yang punya peradaban tinggi, dari Kairo, dari Al-Azhar Asy-Syarif, ya, dari Mesir, Ummud Dunya, dan dua-duanya sudah berada bersama kita insyaallah. Ba'da Isya, insyaallah kami perkenalkan dan berbagi ilmu dengan kita semua tentang keutamaan Al-Quran dalam kehidupan. Dan yang ketiga, nanti ada rahasia penting juga yang kami sampaikan sebagai informasi di kesempatan pada malam hari ini. Kita telah mengatur jadwal juga teman-teman sekalian, yang jadwal itu akan dipublikasikan. Di antaranya, saya sering kedatangan tamu-tamu datang di waktu-waktu justru yang saya tidak ada. Datang saat sayanya tidak ada. Itu yang repot. Atau datang saat ada, tapi ada kegiatan yang harus dilakukan. Sehingga kadang-kadang kita merasa sedih karena tidak bisa menjamu atau menemui, padahal datang dalam keadaan yang sangat cukup jauh. Karena itu, insya Allah di tiap bulan nanti kami akan tetapkan waktu khusus bagi orang-orang yang datang itu atau bersilaturahmi atau berkonsultasi. Nanti kami akan umumkan dalam setiap bulan ada nanti 2 waktu di waktu-waktu tertentu. Di situ kami buka dari mulai pagi sampai sore. Kalau ada ingin bertemu, ingin silaturahmi, ingin bertanya, ingin konsultasi, kami perkenankan insyaallah, dan nanti waktunya akan dipublikasikan untuk diketahui dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai sini insyaallah? Baik. Kalau sudah jelas, mari kita mulai pembuka kajian kita untuk mengevaluasi apakah Ramadan yang telah kita lalui berhasil atau tidak, dan bagaimana cara mengetahui dan membuktikannya kepada diri kita dan khususnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Di sini kita akan memulai, dan semoga Allah berikan kemudahan bagi kita untuk membahasnya insyaallah. Langsung ke ujung ayatnya. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ada ayatnya. Di pembukaannya, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. الله menyampaikan di penghujung ayatnya, kalian saya perintahkan untuk puasa, kata Allah, di bulan Ramadan yang turun Al-Quran itu, dengan segala fungsi-fungsinya bagi kehidupan, petunjuk, solusi, jalan yang memudahkan, yang telah kita bahas tuntas saat Ramadan, pembeda dalam kehidupan kita. Dan saya berikan keringanan-keringanan bagi kalian saat puasa, bagi yang tidak bisa menyesuaikan kondisi fitnya untuk puasa. Maka setelah tuntas puasa itu, perhatikan kalimatnya, walitukabbirullah, saya perintahkan kalian supaya dengan selesai puasa itu untuk memperbanyak takbir. Karena itu selesai kita menunaikan Ramadan, masuk di awal bulan Syawal, kita perbanyak takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dari mulai maghrib datang awal Syawal sampai dengan kita tunaikan salat Idul Fitri di awal pertamanya, di awal-awal duhanya, kita tunaikan, kita perbanyak takbir. Hanya yang jadi persoalan, apakah kalimat takbir itu berdiri sendiri dengan perintah takbir, atau kalimat takbir itu disandingkan dengan keterangan lain yang menunjukkan inilah hamba yang berhak bertakbir dan inilah hamba-hamba yang hanya sekedar takbir tapi tidak punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nilai takbirnya dan tidak ada nilai puasanya. Sekarang sudah sebulan kita lewat di bulan Syawal, maka ini menjadi ukuran apakah dalam sebulan ini takbir kita dianggap benar oleh Allah sampai dengan barusan kita salat bertakbir, atau ada sesuatu yang harus kita maksimalkan, kita buktikan sampai dengan malam ini dan besok bahwa tidak sia-sia kita menunaikan puasa. Maka kita bahas yang pertama, kenapa seseorang itu diperintahkan oleh Allah bertakbir. Yang pertama, ala ma hadakum, ala ma hadakum walitukabbirullaha ala ma hadakum. Kata Allah, silakan perbanyak takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kenapa kalian takbir? Ala ma hadakum. Karena selama Ramadan 30 hari ke belakang itu kalian telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi golongan yang berhak bertakbir di sisi Allah, golongan yang berhak mendapatkan Idul Fitri, golongan yang berhasil puasanya, golongan yang mendapatkan bagian dari Ramadannya adalah golongan yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ala ma hadakum. Ini poinnya. Di orang-orang yang berhasil Ramadan itu bukan orang yang datang saat awal Syawal, ikut Idul Fitri, pakai baju baru, pakai kendaraan mewah, pakai penampilan yang terbaik, lalu ikutan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi dia tidak mendapatkan hidayah Allah, maka takbirnya tidak memiliki nilai. Awas hati-hati. Awas hati-hati. Para ulama mengatakan, awas, bukanlah orang yang berhasil puasanya itu orang yang pakaiannya baru. Tapi orang yang berhasil puasanya itu adalah orang yang bertambah takwanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ciri pertamanya, kalau ada orang bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi tidak merasakan, menikmati, mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka ada yang belum sempurna dengan takbirnya. Hadakum itu fi'il, kata kerja, diberi hidayah. Sifatnya, keterangannya adalah hidayah. Jama'nya disebut dengan huda. Hudan. Saya ulang, bentuk tunggalnya hidayah, singular, mufrad. Awas hati-hati, jangan punya bahasa-bahasa sendiri. Ada bahasa yang maknanya sama, tapi ditempatkan dalam konteks berbeda. Jangan disamakan. Misal, tunggal, singular, mufrad, jomblo, sama. Tapi jangan Anda katakan hidayah bentuknya jomblo. Tidak. Hidayah mufrad, singular. Ya, jelas ya? Jadi jangan kemudian satu kata ditempatkan pada konteks berbeda. Karena sekarang banyak orang menggunakan kalimat-kalimat tidak pada tempatnya. Karena itu hati-hati, hati-hati. Tidak semua kata bisa digunakan dalam konteks-konteks tertentu. Syariah itu bagus. Koperasi syariah, benar. Bank syariah, betul. Hijab syar'i syariah, betul. Bagus. Tapi misalnya tenis syariah, tidak ada. Hati-hati, sepak bola syariah, tidak ada. Pingpong syariah, tidak ada. Jadi tidak usah diada-adakan. Futsal syariah, Masya Allah. Ya. Futsal syariah, Masya Allah. Luar biasa, dibuka dengan basmalah. Ditembak, ngolongin, Subhanallah. Masuk, Alhamdulillah. Kebobolan, Astagfirullah. Masukin sujud syukur. Gol bunuh diri, sujud tobat. Itu tidak ada. Paham ya? Nah, jadi hidayah ini satu. Jama'nya disebut apa? Baik, jama'nya disebut dengan hudan. Hudan. Nah, alama hadakum, kenapa engkau bertakbir? Karena engkau selama Ramadan telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak hidayah-hidayah. Tunggalnya hidayah. Hidayah itu banyak maknanya. Kenikmatan iman, hidayah. Karena itu selama Ramadan ada orang yang kemudian mendapatkan kenikmatan iman, belum beriman, dapat iman, Kemudian berikrar untuk syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada yang Ramadannya belajar dulu, Syawalnya syahadat. Buahnya. Kalangan-kalangan biasa, ada pengusaha, ada pedagang, ada pesulap, ada macam-macam. Wah. Dapat hidayah. Alhamdulillah. Itu bagian pertama, mendapatkan hidayah kenikmatan iman. Yang kedua, ada lagi yang berarti penambahan nilai ibadah. Jadi yang pertama, kenikmatan iman. Yang kedua, penambahan nilai ibadah. Bisa kuantitas, bisa kualitas. Ada peningkatan, bisa kuantitas jumlah, bisa kualitas tingkat kekhusyuan ibadahnya. Masya Allah, dari sebelum Ramadan jarang tahajud, sebelum Ramadan jarang baca Al-Quran, sebelum Ramadan jarang sedekah, maka mendapat petunjuk dari Allah saat Ramadan. Ada keinginan untuk sholat, dilatih lewat tarawih, saking nikmatnya tarawih, malamnya bangun lagi. Masya Allah, bangun, sampai lelah sholat malam, tidur, tek, bangun, gak sahur kesiangan. Tapi itu berdampak pasca Ramadan, muncul kerinduan. Ya Allah, ada yang hilang. Masjid seakan-akan sepi, kosong, maka dia hidupkan kembali, datang ke masjid lagi. Atau di malam rumahnya dibangun dia. Bangun di rumahnya, tunaikan sholatnya. Berinisiatif dia meningkatkan ibadahnya. Ningkat. Sebelum Ramadan jarang baca Al-Quran. Saat Ramadan dia kejar madis tahsin, madis tajwid, madis tahfid. Dia berusaha menghafal, hafal. Selesai Ramadan ada keinginan untuk menambahnya. Maka berbahagialah. Makanya orang ini, orang-orang semacam ini, saat awal pertama Idul Fitri itu takbirnya lain. Bukan cuma di lisan, ke hatinya itu tembus ke relung dalam hatinya. Allahu Akbar, tembus ke jiwanya. Tak sadar air matanya keluar. Ya Allah, kapan lagi Ramadan akan tiba? Ya Allah, apakah tahun depan bertemu lagi atau tidak? Ya Allah, saya rindu tarawih. Ya Allah, saya rindu baca Al-Quran. Ya Allah, saya rindu dengan kultum-kultum. Ya Allah, saya rindu dengan ceramah-ceramah. Ya Allah, saya rindu dengan orang-orang yang berbagi. Ya Allah, saya rindu dengan pembukaan-pembukaan. Ya Allah, saya rindu dengan buka puasa. Ya Allah, saya rindu dengan sahur. Kenapa kamu rindu? Gratis. Jadi, ada peningkatan iman, ada peningkatan ibadah, baik kuantitas atau kualitas. Nah, sekarang, orang-orang yang mendapatkan ini, lihat sini, satu, bentuknya tunggal. Jadi, ada orang yang beriman, baru belajar untuk ibadah. Ada orang sudah beriman, maka cirinya dia meningkat ibadahnya, baik jumlah kuantitasnya atau kualitasnya, menjadi lebih nikmat dalam ibadahnya. Orang yang bisa seperti ini, ketika mendapatkan hidayah, awas, hati-hati. Awas, jama'nya disebut dengan hudan. Didapat dari apa hudan ini? Dari puasa, siam. Ketika orang puasa mendapatkan hudan, hidayah di sini, kita kembalikan ke ayat puasa dulu. Siapakah orang-orang yang mendapatkan hudan ini dalam keadaan dilatih saat puasanya? Kembalikan ke ayat puasa, Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus siam, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, hei orang-orang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, mulai saat ini diwajibkan pada kalian menunaikan puasa seperti orang dulu mendapatkan kewajiban yang sama. Apa tujuan puasa itu? Supaya meningkat takwanya, meningkat takwa. Jadi ternyata di ayat tentang puasa diakhiri dengan peningkatan takwa. Perhatikan ya, fokus baik-baik. Setelah berakhir puasa, peningkatan takwa ini ditunjukkan dengan didapatkannya hidayah. Jamaknya adalah hudan. Orang yang meningkat takwa, pelaku takwanya disebut dengan taqi kalau satu orang. Kalau banyak orang disebut dengan muttaqin. Kalau ada yang namanya taqi satu orang, orang yang bertakwa. Muttaqin orang-orang yang bertakwa. Bapak muttaqin diborong. Orang-orang yang bertakwa, taqi orang yang takwa, muttaqin orang-orang yang bertakwa. Perhatikan kalimat pembuka Al-Quran ketika menyebutkan kalimat hudan, maka disandingkan dengan orang pemilik takwa. Bentuknya jamak yaitu muttaqin. Bukalah Al-Baqarah di ayat yang kedua. Dzalikal kitabu la raiba fi. Hudan lil, turunkan ke bawah. Al-muttaqin. Perhatikan nih korelasinya. Orang-orang puasa selesai bertakbir mendapatkan hidayah, jamaknya hudan. Dari puasanya itu dimintakan meningkatkan takwa. Orang yang meningkat takwa disebut muttaqin jamaknya. Karena yang puasa banyak, bukan cuma Anda saja, banyak yang lain yang pengen meningkat takwanya. Maka dijamakkan oleh Allah menjadi muttaqin. Yang paling menarik, muttaqin ini orang-orang takwa mendapatkan hudan. Dan ketika disandingkan dalam Al-Quran, keduanya menyatu di Al-Baqarah ayat kedua. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Isi Al-Quran jangan diragukan kandungannya. Dia akan jadi petunjuk hudan. Hudan diberikan pada siapa? Al-Muttaqin. Yang penting bagi kita ingin saya terangkan, bukan persoalan antara hudan dengan muttaqinnya. Tapi saya ingin tunjukkan ciri hudan dan muttaqin itu apa kaitannya dengan yang telah kita bahas di dua ini. Perhatikan ayat 3-nya sampai ayat 5-nya. Perhatikan baik-baik. Ciri yang pertama, siapa muttaqin itu? Alladzina yu'minuna bil. Tidaklah seorang disebut muttaqin kecuali dia punya keimanan, keyakinan kepada Allah yang tak nampak dalam pandangannya. Jadi ciri yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang takwa itu, orang muttaqin itu adalah orang yang punya keyakinan kepada Allah, punya iman dia langsung terhadap Allah walaupun tak nampak dalam pandangannya. Kalau yakin pada yang tampak disebut dengan ilmu. Apa ini spidol? Yakin spidol? Iya. Ayam bukan? Bukan. Apa itu spidol? Yakin? Yakin. Kenapa? Karena terlihat ilmu. Tapi kalau saya katakan, apa ini? Ayam. Yakin ayam? Yakin. Kan gak kelihatan, tak peduli, yang penting ayam. Baik. Apa tanda-tandanya? Tercium bau ayam. Apa tanda-tandanya? Nampak terasa ayamnya. Misal, yakin, yakin, yakin, walaupun tak nampak, itu iman namanya. Kita tak bisa lihat Allah, tak punya kemampuan saat hidup di dunia ini. Tapi kita punya keyakinan dengan bukti-buktinya. Terasa nilai ketuhanannya, terasa aspek ketuhanannya, terasa perhatiannya. Maka kita katakan, walaupun tak nampak saya yakin, itu iman namanya. Orang yang disebut mukmin. Maka orang yang mendapatkan nilai takwa pertama, cirinya adalah orang mendapatkan nikmat iman. Hudan lil muttaqin, dapat hudan orang takwa. Siapa? Iman. Kembali, ala ma hadakum, dapat hidayah. Apa bentuk pertama? Iman. Teruskan yang kedua. Wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum walladzina yu'minuna bima wa ma unzila min wa bil akhiratihum. Tahan sampai sini. Aspek yang keduanya setelah iman adalah ini, ibadah, amal saleh. Perhatikan kalimatnya. Disebutkan hudan, disebutkan muttaqin, takbir disandingkan dengan kalimat hadakum, puasa ditutup dengan takwa orang yang muttaqin. Dipadukan keduanya, muncul keterangannya. Al-Baqarah di ayat 3 sampai dengan ayat 4-nya. Maka orang yang mendapatkan hidayah dan dia bertakbir, takbir, takbir, takbir di awal Syawal itu, terlihat yang pertama meningkat ibadahnya. Ciri pertama, sholatnya. Karena itu dalam sholat ini, kalimat takbir dibawa terus. Coba silakan cek. Antum kan gak cukup takbirnya itu saat Idul Fitri saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Buktikan takbir itu kita dapatkan. Kata Allah, ayo kamu banyakin takbir. Kamu sudah dapat hidayah. Banyakin, banyakin, banyakin. Bagaimana cirinya dia mendapatkan bagian hidayah itu dengan takbirnya? Tidak berhenti sampai Idul Fitri. Ba'da Idul Fitri, takbir lagi, takbir lagi, takbir lagi. Kapan dia bertakbir? Dibawa dalam amal solehnya, dalam ibadahnya. Yang pertama adalah sholatnya. Sholatnya, karena itu dalam sholat kita takbir. Dibuka dengan takbir, Allahu Akbar. Pindah takbir, intikal. Allahu Akbar, ruku'. Sami Allahu liman hamida, i'tidal. Allahu Akbar, sujud. Takbir, takbir, takbir, takbir, takbir. Bahkan dalam sehari 5 kali diperdengarkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbir. Jadi kalau ada orang bertakbir cuma satu Syawal saja, setelah itu luntur takbirnya, hilang sholatnya, menipis jumlahnya. Orang puasa Daud, ini sholat Daud. Kamis puasa, Jumat tidak. Sabtu puasa, Ahad tidak. Senin puasa, Selasa tidak. Jadi dia balik. Subuh sholat duhur tidak. Asar sholat maghrib tidak. Isya sholat, kemudian subuhnya tidak. Ini menunjukkan ada yang salah dengan takbir Idul Fitrinya. Maka itu, coba kita lihat, sampai dengan sebulan kita selesai di bulan Syawal ini, coba lihat peningkatan ibadah sholat kita. Jangan-jangan selesai Idul Fitri ini, kita masih berkecukupan dengan yang fardu saja. Kalau cuma fardu, tanpa Ramadan pun semua fardu, 5 rakaat juga, 17 waktu. Mesti ada bedanya. Kita coba lihat sampai dengan sekarang ini. Dicek. Ayo rawatibnya dikerjakan tidak? Ayo malam tahajudnya bangun tidak? Syuruk duhanya dikerjakan tidak? Minimal ada yang nambah dengan sebelum kita puasa. Jadi tengah-tengahnya begini. Ini Ramadan. Ramadan. Kita ini sebelum Ramadan di sini. Qabla Ramadan. Ini pasca Ramadan, ba'da Ramadan. Ini qabla, ini ba'da. Sebelum Ramadan cuma 5 waktu. Awas hati-hati. Dilatih di Ramadan. Begitu selesai Ramadan, nambah misalnya. Walaupun penambahan itu tidak melulu kemudian disebut dengan banyak. Tidak seketika semua lengkap. Misal langsung rawatibnya 12. Malam tahajudnya 11 sampai 23. Tidak. Barangkali, maaf, dari 12 rakaat rawatib ini. Mungkin 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Barangkali yang baru dikerjakan konsisten 2 sebelum subuh. Mungkin baru itu. Yang lainnya berusaha, kadang tertinggal, kadang iya. Ini menunjukkan dia berhasil. Walaupun peningkatannya masih sedikit. Jelas ya? Tambah lagi. Bangun, bangun, bangun, bangun. Ya. Sama persis Al-Quran juga demikian. Baca Quran, baca Quran, baca Quran. Di sini misalnya jarang baca Quran. Dalam sehari hampir enggak pernah. Ramadan dilatih. Bahkan dalam sehari satu juz. 30 hari 30 juz. Mampu. Saya kadang-kadang bingung itu. Kemampuan itu kok cuma setahun sekali. Padahal Allah anugerahkan kepada kita kemampuan yang dahsyat. Cuma dipakai setahun sekali. Itu yang paling aneh. Tapi berbahagianya kemudian setelah Ramadan, Masya Allah, satu halaman dibaca. Ada yang nambah sehari 5 ayat, Alhamdulillah. Ada yang 3 ayat. Ada yang 2 ayat. Ada yang 1 ayat, Alhamdulillah. Alif Lam Mim. Cukup dulu lah. Alhamdulillah, nambah, nambah, nambah, nambah. Nah ini bagian yang pertama, jadi jangan sampai begini, jangan sampai banyak takbir, takbir, takbir saat Idul Fitri, dinikmati, bahkan bersanding dengan kaset, ya, yang satu takbir lagi, malamnya takbir keliling lagi, gitu kan? Tapi kemudian selesai Ramadan, banyak amalan-amalan yang bertentangan dengan nilai takbirnya. Ibadahnya berkurang, kemudian juga mohon maaf sekali lagi, bahkan ada yang keimanannya luntur pasca itu. Ada yang menyoal Allah. Ada yang menyoal Rasulullah. Ada yang menyoal ibadahnya. Dan tidak sedikit kemudian yang memperbanyak maksiatnya. Jadi ciri orang takwa itu meningkat ibadah. Kalau ibadah sudah meningkat maka lawannya akan menurun. Lawan ibadah itu maksiat namanya. Baik lawannya buruk. Jadi kalau baiknya naik buruknya akan turun. Kalau buruknya naik maka baiknya akan turun. Antum cukup lihat saja sampai selesai Ramadan dalam 30 hari ini setelah Syawalnya usai. Maka mana yang naik, baiknya atau buruknya? Jelas ya? Baik, ini bagian yang pertama. Kemudian yang kedua, dan saya akhiri di sini sebelum masuk kita ke Isya. Ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa la'allakum tashkurun. Sebentar. Sebelum masuk ke kalimat syukur, saya mau berikan rahasia yang penting, yang langsung Allah tegaskan. Kalau Anda bisa mengerjakan ini, Alhamdulillah, kita sudah beriman. Syarat pertama dapat. Tinggal membuktikan yang ini. Tahan, tahan. Jangan salah memaknai ya. Jangan salah memaknai. Begini caranya. Jangan hukumi diri sendiri. Ya Allah, saya gagal Ramadan nih. Ya Allah, saya kok makin malas daripada Ramadan. Bukan, caranya bukan begitu. Kalau sampai malam ini merasa kurang, maka buktikan malam ini bangun. Besok siapkan, saya mesti baca Quran. Begitu caranya. Jadi bukan menghukumi diri, saya gagal nih Ramadan tadi. Bukan. Buktikan bahwa saya ini bisa berhasil. Maka mulai malam ini rencanakan besok insya Allah malam nanti tahajudnya sekian rakaat, besok nanti salat subuhnya di masjid A, zuhurnya masjid B. Dari 12 rakaat yang saya akan kerjakan ini, saya akan baca Quran minimal 10 halaman besok. Siapkan, siapkan, dibagi 5, 2 halaman subuh, 2 halaman zuhur sampai dengan ke isya, bagi 2, 1 halaman sebelum subuh, 1 halaman setelah subuh. Misal 10 halaman 1 juz selesai dalam sehari 1 juz. Bagi oleh antum, begitu caranya. Kalau Anda bisa mengerjakan itu, maka Allah langsung berikan jaminan di ayat yang kelimanya. Perhatikan Al-Baqarah ayat kelima. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Perhatikan kalimatnya. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Orang-orang yang bisa mengerjakan ini, yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dia buktikan imannya dia jaga. Kalau ada orang menyoal Allah, dia enggak peduli. Ah, sudah, pergi. Liberal, lewat. Pluralisme, lewat. Sekuler, lewat. Yang bicara menyoal Allah, menyoal syariat, tinggalkan. Udah enggak ada isinya. Masuk kanan, keluar kanan lagi. Ya, ada yang bikin status, ah udah enggak usah dilihat. Ada yang bikin tayangan TV, jangan ditonton. Udah enggak peduli dengan itu semua, tinggalkan. Sudah selesai. Yu'minuna bil ghaib. Yuqimuna shalah, Allahu akbar, sebelum adzan bahkan sudah datang ke masjid. Kalau perlu saya yang adzan. Masyaallah, adzan subuh misal 4:40. Orang sepi, ada ke masjid, buka, adzan sendiri. Allahu akbar. Tunggu, belum ada yang datang. Sampai jam 5 belum ada yang datang. Tunggu. Komat pakai mic 15 menit, 5:15 belum ada yang datang. Salat dia. Lalu dia bermohon kepada Allah, "Ya Allah, berikan hidayah kepada warga komplek ini supaya besok mereka bisa datang ke masjid. Sayangi mereka ya Allah. Jangan biarkan masjid ini menjadi saksi bagi mereka bahwa mereka tidak ke masjid pada saat hidup di dunia." Minta. Masya Allah. Jam 9 pagi azan lagi. Allahu akbar. Oh. Datang orang sekomplek. Wah, ribut ke masjid. Gila kamu. Azan jam 9. Dijawab oleh dia. Kalian yang gila. Tadi saya subuh azan enggak ada yang datang. Sekarang jam 9 saya azan, kalian pada datang. Ah. Lihat sini. Saya buka ya. Ini saya ilustrasikan. Ini apa? Baik, kotak tisu. Kotak tisu ada di mana? Di atas meja. Perhatikan, atas itu ada dua. Satu fauqa, kedua ala. Jadi kalau saya katakan begini, sunduqul mindil fauqal maktab. Kotak tisu ini ada di atas meja. Allah. Kalau saya tempelkan begini, sunduqul mindil ala al-maktab. Ibu kelihatan di bawah, Bu? Ya. Ya. Tidak apa-apa, kita tidak langsung tersambung, tapi hati kita bersambung insyaAllah. Oh, sih. Bikin status. Ya. Lihat sini. Ini ala, ini fauqa. Saya ulang, ini apa? Fauqa. Ini apa? Ala. Begini ala, fauqa begini. Jadi kalau fauqa itu masih ada jarak. Kalau ala, tidak ada jarak. Nempel. Lihat sini. Kalau kotak tisunya begini, mejanya digeser, geser kanan. Kotaknya ikut tidak? Tidak. Tapi kalau begini, meja diangkat pindah ke sudut. Kotak ikut? Meja diangkat pindah ke belakang. Kotak ikut? Ikut. Meja diangkut ke rumah, kotak ikut? Ikut. Ikut. Ikut. Kemanapun berada, dia ikut. Orang-orang yang meningkat sholatnya, meningkat bacaan Al-Qurannya, dia buktikan pengen dekat dengan Allah, dia tingkatkan takwanya, maka kata Allah, saya akan melekat dengannya kemanapun dia berada beraktivitas. Ulaika ada hudan min rabbihim. Dia di rumah, dinaungi oleh Allah. Dia ke kantor, dinaungi oleh Allah. Dia bekerja, dinaungi oleh Allah. Beraktivitas, dinaungi oleh Allah. Dan saya ingin katakan kepada Anda, Anda dekat dengan siapapun yang punya kekuasaan di bumi, maka Anda bisa mendapatkan akses kemudahan ketika dekat dengannya. Anda dekat dengan Allah, apa yang tidak mudah bagi Allah? Rizki dekat dengan Allah, min haitsu la yahtasib, datang. Anda punya masalah, yaj'al lahu makhraja, datang jalan keluar. Bisa akan-akan masalah itu enggak ada, bukan enggak punya masalah. Jadi sebelum menghadapi masalahnya, diringankan oleh Allah, sehingga masalah itu seakan-akan enggak ada. Dan itu hanya Anda bisa dapatkan kalau takwanya meningkat. Turunlah keterangan di Quran surat 65 di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Anda tingkatkan takwa, saya berikan jalan keluar dari setiap masalah. Punya masalah, solusi datang. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang kejar-kejar rezeki, Anda dicari-cari rezeki. Allah. Tadi ada yang nyari, Pak. Siapa? Rezeki. Katakan papa tidak ada di rumah. Emang siapa itu? Debt collector. Bukan yang itu. Ya. Dia tidak harus ketuk pintu. Dia datang bahkan tanpa kita pikirkan. Kita hadir keliling-keliling, dia hadir di hadapan kita. Masya Allah. Itulah yang Maryam pernah dapatkan Quran surah ketiga ayat ke-37. Itulah Nabi Zakaria yang pernah dapatkan Quran surah ketiga 38-39. Itulah orang-orang soleh yang pernah dapatkan Luqmannya, Imrannya, Hannahnya dan seterusnya. Mereka bukan Nabi, dicantumkan dalam Al-Quran untuk memberikan pelajaran. Tidak harus menjadi Nabi untuk dekat dengan Allah, karena Nabi itu pilihan Allah. Tapi kita bisa menjadi hamba yang soleh, untuk bisa mendekat kepada Allah. Saya sering katakan, kalau tak mampu berlomba dengan orang soleh mengumpulkan amal yang baik, maka berlombalah dengan para pendosa untuk bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu, jadi kita diminta dapat takwa itu, kepentingannya bukan untuk Allah, untuk kita, supaya hidupmu mudah. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka akan bahagia, kata Allah. Bahagia yang digunakan kata muflih itu orangnya. Kata kerjanya disebut aflah, kata dasarnya aflah, orangnya muflih. Aflah itu ketika diberikan oleh Allah bukan cuma dunia, surganya tingkat tinggi. Karena ketika kalimat aflah disebutkan disandingkan dengan iman, langsung diberikan firdaus sebagai puncak tinggalnya saat di akhirat. Turunlah Quran surah ke-23 ayat 1 sampai dengan ke-9-nya itu. Qad aflahal mu'minun. Orang beriman mendapatkan aflah, bahagia, sukses. Bagaimana perjuangannya? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Khusyu' salat, salat. Zakat. Anil lagwi mu'ridun. Apa ujungnya? Ketika ditutup, ulaika humul warithun. Mereka itu adalah pewaris. Pewaris apa? Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Yang mewarisi surga Firdaus. Jadi ada pewaris surga Firdaus sedang beraktivitas di bumi. Tuh. Saya sarankan begini ya, Ibu dan Bapak, teman-teman ikhwan. Ini caranya. Kan di Quran itu ada ayat-ayat surga. Kan? Dan ada pilihan, surga Aden, surga Firdaus. Ya, banyak pintu-pintunya. Ada 8 jenisnya. Coba antum keluarkan dulu pengen yang mana. Setelah itu turunkanlah karakteristiknya ke bumi, ke rumah antum. Kita ada pesantren keluarga, namanya Taman Firdausi. Saya pengen penghuninya itu menjadi penghuni surga Firdaus. Maka kami keluarkan semua keterangan penghuni surga Firdaus, amalannya apa, turunkan ke situ. Antum juga begitu, turunkan, keluarkan. Penghuni surga Firdaus, sholatnya khusyuk, belajar cara sholat khusyuk. Keluarkan jenis-jenis sholatnya. Penghuni surga Firdaus, rajin berzakat, bekerja keras, tujuan utamanya untuk zakat, bukan cuma untuk dunia. Kalau cuma ngumpulin harta, Allahu Akbar, yang tak beriman pun bisa, paling kaya bahkan. Sekarang ada Bill Gates, Jeff Bezos, Warren Buffett, dan lain sebagainya. Kaya. Lalu kalau antum pun pengen ikutan seperti itu, apa bedanya di hadapan Allah? Ayo niatkan untuk beribadah. Kenapa engkau bekerja keras? Saya pengen zakat. Malu selama ini saya sholat, bagus alhamdulillah, tapi saya pengen pulang menghadap Allah dengan mengatakan, ya Allah, engkau perintahkan aku sholat, engkau perintahkan aku zakat, aku berusaha untuk berzakat, sehingga saya punya jawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau perintahkan saya untuk haji, saya nabung, ya Allah, walaupun sampai wafat saya enggak mampu haji, tapi bahagianya hamba, ya Allah, engkau hitung amalan hamba dengan ikhtiar hamba, bukan dengan hasilnya hamba berhaji. Jadi anda punya hujah di hadapan Allah. Ya fulan, saya perintahkan kamu umrah dan haji, apa yang kamu kerjakan? Saya nabung, ya Rab, dan kau maha tahu dengan jumlah tabungan saya. Ya fulan, saya perintahkan kamu zakat, apa yang kamu kerjakan? Peluh keringat saya saksinya, ya Allah, saya bekerja, ya Allah, saya dorong untuk jualan bakmi, saya dorong untuk jualan bakso, saya bekerja menyapu di jalanan untuk berzakat, ya Allah. Ada buktinya, keringatnya mengatakan, benar ya Allah. Sapunya mengatakan, benar ya Allah. Sampahnya mengatakan, benar ya Allah. Itu caranya, turunkan itu. Itulah ahli Firdaus yang jalan-jalan di bumi. Itu saya awal-awal pulang ke Indonesia tuh suka keliling pakai motor tuh sebelum subuh ngajar ta'lim sampai ke Bekasi yang timur sana itu, Allahu Akbar, jalan-jalan tuh saya malu sendiri kadang-kadang. Kalau mereka ahli surga, ya Allah, ahli surga insyaallah, ya Allah. Mbak, Anda penyapu jalan, bayangin nyapu jalan supaya orang jalannya bersih, lewat rapi. Jadi mereka itu saat nyapu ada yang bawa sajadah, teman-teman. Ya ada. Kalau bertepatan dengan azan seperti sekarang, azan, bentangkan sajadah sholat. Ada yang murojaah. Pernah lihat tukang nasi goreng tiba-tiba bawa mushaf, berhenti baca mushaf. Allahu Akbar. Untuk mengejar 1.000 rupiah, 10.000 rupiah, 100 rupiah, dia peluh keringatnya diisi dengan khataman Al-Quran dalam perjalanannya. Ridha Allah dia dapatkan. Ada orang ngejar ratusan miliar, mohon maaf, dia tempuh dengan cara yang haram. Apa yang dia banggakan di hadapan Allah? Itu rahasianya. Dan kalau sudah dapatkan itu, maka bersyukurlah di hadapan Allah, maka ditutup dengan kalimat wa la'allakum tashkurun, supaya kalian banyak bersyukur. Nanti kalau sudah rezekinya datang, baru kerasa, oh begini nikmatnya sholat, rezeki ada, ketenangan dapat, rumah tangga nyaman, pekerjaan lancar, begitu menghadap Allah dapat surga Firdaus, alhamdulillah ya Allah. Itulah yang dikatakan konsep dalam Al-Quran. Jadi saya akhiri dulu sesi yang pertama ini. Ayo sama-sama kita buktikan di hadapan Allah. Jangan menyanjung orang lain, jangan memvonis diri sendiri. Ingat, kalau ada orang kelihatan banyak sholat, kita doakan supaya bertahan dalam kebaikannya. Dan kita pun tingkatkan dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap insya Allah? Baik, kita jeda sejenak dan tolong disesuaikan tempatnya. Kalau sudah penuh, jangan memaksakan masuk supaya nanti tenang kita bisa ibadah dan meneruskan pelajaran kita insyaAllah. Dan duduklah di tempat yang bisa antum dapatkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Assalamualaikum yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan salat isya berjamaah serta amalan sunnahnya. Kama akhbartukum khilala محاضراتنا بعد المغرب قبيل العشاء الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى الليلة أشرفنا يعني بحضور نجمين من نجوم عالمنا الإسلامي آتيان من بلاد مصر العربية من بلاد أم الدنيا. دائما يعني تساءلت مع بعض الإخوة عندما كنت في الخارج وأتاني يعني بدل الإخوة مصر فسألتهم من أين جئتم؟ نحن من مصر أم الدنيا. فسألتهم أين أبوها؟ قالوا أندونيسيا. فهمتم؟ طيب جدي نعم أم فقط. جدي ini kita kedatangan dua orang ulama, dua orang da'i yang berasal dari Mesir, dari Al-Azhar Al-Sharif, dari kampus yang sangat terkenal di dunia, melahirkan banyak ulama, banyak tokoh, dan juga keduanya diutus oleh Al-Azhar untuk bisa berbagi ilmu di Indonesia dengan tugas selama 3 tahun. Saya selama di luar, kalau kedatangan tamu dari Mesir sering bertanya, dari mana anda? Dari Mesir. Mesir itu dikenal dengan ibunya dunia, Ummud Dunya. Saya tanya, kalau ada ibu ada bapak, mana bapaknya? Ya. Maka kita jawab, bapaknya dari Indonesia. Jadi kawan-kawan yang mengatakan ya dunia itu hanya punya satu ibu dan tidak ada bapaknya. Alhamdulillah keduanya hadir bersama kita dan kita tidak ingin memanjangkan waktu. La nuridu an nutila al-hadith illa al-istifada minhuma, yani نتشرف بحضورهما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسر لهما الخطة وإن شاء الله يبارك يعني في جهودهما المبذولة وخاصة طيلة حضورهما في أندونيسيا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا يعني في الآخرة كما جمعنا في الدنيا وخاصة في هذه الليلة. فأنتم لابد أن تعرفوا بأنني تراب وهما مياه والقاعدة تقول إذا وجد الماء بطل التيمم. Ya, karena itu, karena kedatangan keduanya, saya akan menjadi moderator saja. Saya cukupkan pada paparan saya setelah maghrib sampai dengan isya tadi. Sekarang kita akan berlanjut nuwasil ila yakni al-muhadarah jadida ma'a yakni syaikhaina wa ma'a yakni min alamaina wal syekh nu'arifukum awalan fi janibil ayman ada syekh Mahmud Adas fadilatul syekh Dr. Mahmud Adas وهو ما شاء الله من أهل القرآن الكريم من أهل علوم القرآن الكريم ولديه السند يعني في قراءة العشرة. Beliau adalah ahli Al-Quran, ahli ilmu Al-Quran dan memiliki sanad dalam bacaan Quran 10 riwayat. Ya, jadi ada orang satu riwayat pun belum lancar. Ini 10 riwayat. Ana qultu lahum hunalika man yuhawil an yaqra al-Quran fi riwayah wahidah walakin ghairu mutqinah wa ladaykum ashr riwayat. Nah, alhamdulillah hadza bi fadlillah subhanahu wa ta'ala. Dan beliau ditugaskan di Indonesia selama 3 tahun ya, dan telah 2 tahun berada di sini, tinggal 1 tahun. Saat ini beliau berada di Pondok Cabe untuk fokus beraktivitasnya di Baitul Quran. Agak pedas di sana, makanya ke Bekasi. Ya, alhamdulillah malam hari ini dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ilmu dari beliau. Dan yang kedua, bertali yani bi janibil aiman al-mubashir, Syekh Fadilatul Syekh Dr. dan Muhammad Al-Husaini. Jadi beliau juga ahli Al-Quran, Masya Allah, khususnya di ilmu-ilmunya. Dan sekarang beliau ditugaskan untuk berdakwah di Indonesia dan membantu melahirkan para ahli Quran di Indonesia dengan mengajar di PT IKI. Di PT IKI, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran, yang terletak di Lebak Bulus. Ya, di Lebak Bulus itu ada perguruan khusus untuk mencetak ahli Al-Quran. Jadi S1 sampai S3. Biasanya S2-nya ke IIKI, letaknya di Ciputat. Ya, di situ nanti ada Dr. Ahsin Saha, itu juga pakar di bidang Al-Quran. Wahuwa ya'ni ila min ashabina, ya'ni min ulama'il muslimin Indonesia min ahli Al-Quran. Wa aydan fiha Ustaz Khuzaimah Tahidu Yanggo, ya, Profesor Dr. Tahidu Yanggo, wa ka'anna umman liya'ana. Nah, itu Masya Allah juga Profesor Dr. Khuzaimah Tahidu Yanggo, satu di antara tokoh perempuan di Indonesia. Ya, setelah selainnya ada Profesor Nabila Lubis, dengan putrinya Dr. Amani Lubis, ya, ada Dr. Syirazi Dimyati, Masri, ya. Alhamdulillah. La nuridu an nutila al-kalam, fa nu'tikum al-an Dr. Fadlatul Syekh Dr. Mahmud Adas falyadayhi tafaddal mashkuran, fa ana akunu mutarjim insyaallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي نزل الفرقان للعالمين ضياء وجعل القرآن لما في الصدور شفاء فأضاءت به قلوب العارفين والأتقياء وترطبت بآياته ألسنة الذاكرين والأولياء ونهل من فيض نوره العلماء والحكماء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ليس له أنداد ولا أشباه ولا شركاء وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم الرسل والأنبياء وإمام المجاهدين والأتقياء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى صحابته الأجلاء وعلى السائرين على دربه والداعين بدعوته إلى يوم اللقاء الحضور الكرام طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا بداية نتوجه بالشكر للقائمين على هذا الصرح المبارك على هذه الدعوة الكريمة وأسأل الله عز وجل أن يثبتهم وأن يلهمهم الصواب ويزيدهم من فضله إنه ولي ذلك والقادر عليه. Baik, pertama beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa yang sangat indah, bahkan menggunakan bahasa Arab yang sangat fasih dengan kalimat-kalimat yang sangat luar biasa. Pertama beliau menyampaikan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita hadiah mu'izzat berupa Al-Quran sebagai furqan, yang fungsinya pertama menenteramkan kepada jiwa. Dia bisa menjadi obat bagi kehidupan. Dia bisa memberikan petunjuk bagi orang-orang yang mengambil petunjuk darinya. Kemudian beliau memuji dan bersalawat kepada Rasulullah SAW, yang dengan wasilah Rasulullah SAW kita bisa mendapatkan banyak hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan kita dipertemukan dengan Rasulullah SAW di hari kiamat. Kemudian juga demikian, beliau juga setelah itu mengucapkan terima kasih kepada siapapun yang telah berkontribusi untuk bisa menghadirkan momen kita, pertemuan kita, ta'lim kita di malam hari ini, baik kepada panitianya, orang-orang yang hadirnya, dan beliau berdoa khusus kepada Allah Subhanahu wa taala semoga siapapun yang terlibat dalam ta'lim ini, pesertanya, yang fasilitatornya, semuanya mendapatkan pahala berlipat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fadhal Syekh. قبل الحديث عن القرآن الكريم نتوجه بالدعاء لله عز وجل أن يشفي فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر شفاء عاجلا غير آجل، شفاء لا يغادر سقما، وأن يلبثه ثوب الصحة والعافية. اللهم احرسه بعينك التي لا تنام واحفظه بعزك الذي لا يضام. اللهم امين يا رب العالمين. Beliau menyampaikan doa khusus untuk Syekh Al-Azhar yang saat ini tengah diuji dengan penyakit. Beliau berdoa khusus kepada Allah Subhanahu wa taala semoga beliau dijaga tetap sehat dalam keadaan yang baik, dan semoga beliau diberikan kesembuhan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa meninggalkan berkas-berkas penyakit yang barangkali bisa tersisa dalam kehidupannya. Dan semoga Allah mengabulkan apa yang telah beliau sampaikan itu. Ini adalah adab seorang murid kepada guru, contoh bagi kita. Dimanapun berada, beliau sedang di Indonesia, gurunya di Mesir, masih ingat kepada guru dan mendoakan gurunya. Itulah adab kita. Saya punya guru-guru juga yang telah mengajarkan. Saya pergi pulang ke Indonesia, setiap sujud, ba'da salat, orang pertama mengajarkan Quran dari mulai ibu, ayah sampai dengan guru-guru, tidak luput dari doa-doa kita. Ini adab yang sangat indah yang beliau tampakkan kepada kita. Hadzal rajul al-karim yaqudu akbar mu'assasah ilmiyah tarbawiyah fil 'alam wa hiya al-Azhar asy-Syarif. منذ القرن الرابع عشر إلى اليوم والأزهر يخرج العلماء لا ينكر عاقل ولا مفكر ولا صاحب رأي سديد دور الأزهر الشريف في نشر قيم التسامح بين الناس ورعاية الفكر الإسلامي المعتدل الوسطي في مصر وفي العالم كله فالأزهر الشريف هو الهيئة العلمية الإسلامية الكبرى التي تقوم على حفظ التراث الإسلامي ونشره وحمل أمانة الإسلام إلى كل شعوب العالم والعمل على إظهار حقيقة الإسلام ودوره البناء في حفظ وتقدم ورقي البشرية والحضارات كلها. Beliau ingin mengenalkan bahwa orang yang tadi barusan kita doakan, guru beliau, ya Syekh Ahmad Tayyib, adalah beliau pemimpin tertinggi di Al-Azhar. Dan beliau mengenalkan kepada kita apa itu Al-Azhar, kampus seperti apa. Al-Azhar adalah kampus yang sangat spesial dalam diri-diri orang Muslim, orang-orang beriman di seluruh dunia. Dan sudah berusia sangat tua dari mulai abad ke-14. Al-Azhar dikenal sebagai pusat ilmu. Al-Azhar dikenal sebagai pusat peradaban. Al-Azhar dikenal oleh siapapun yang tidak bisa mengingkari di seluruh dunia telah melahirkan banyak ulama, banyak para da'i, telah menjaga kemudian peradaban Islam dan melahirkan khazanah-khazanah keislaman yang tinggi, menjaga fikih Islam yang toleran dan melahirkan kualitas keilmuan yang tinggi di kehidupan kemudian dunia yang dengan itu memberikan kontribusi yang luas yang tidak bisa diingkari oleh siapapun sampai dengan saat ini. Dan beliau kesimpulannya ingin mengenalkan kepada kita, beliau datang dari Al-Azhar dan Al-Azhar punya peran di dunia dan inilah yang akan beliau coba bagi dengan kita pada kesempatan malam hari ini. Al-hadithu anil Qur'an al-Karim hadithun la yamal walau takallamna ila abadid dahr ma waffayna al-Qur'an haqqa wa ma tahaddasna anil Qur'an illa bil qalil ولكن في هذا الوقت الضيق إن شاء الله نتحدث عن لمحات لا بد للمسلم أن يكون على بصيرة منها. نبدأ بتعريف القرآن الكريم. ما هو القرآن الكريم؟ القرآن الكريم هو كلام الله عز وجل المنزل على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته المتحدى بأقصر سورة منه المنقول إلينا نقلا متواترا. هذا هو القرآن. نأتي إلى تعريف آخر لعلم القراءات. ما هي القراءات؟ هي علم يعرف به كيفية النطق بالكلمات القرآنية. Baik, teman-teman sekalian, pertama ini penting saya berikan sebagai informasi yang sangat dalam. Ini adab untuk memulai pembicaraan. Pertama, tadi beliau berbicara tentang satu adab terhadap guru. Yang kedua, beliau berbicara tentang sanad. Jadi ingin menyampaikan bahwa sanad keilmuan beliau itu tadi dari Al-Azhar. Sehingga diketahui, ini pesan pada kita, kalau ingin belajar cari guru-guru yang jelas kemudian sanadnya, jelas dengan keilmuannya. Kemudian beliau masuk kepada aspek pembahasannya, yaitu tentang keistimewaan Al-Quran. Beliau menyampaikan pertama berbicara tentang Al-Quran adalah pembicaraan yang sangat indah, yang panjang tapi tidak membosankan. Kadang ada orang ngobrol tapi membuat bosan. Ada orang menyampaikan kemudian berita tapi membuat bosan. Al-Quran tidak. Banyak yang bisa kita bahas dan tidak melahirkan bosan. Di antara sekian yang banyak ini karena waktunya terbatas, beliau ingin kemudian membatasi pada hal-hal yang penting. Pertama definisi Al-Quran, apa itu Al-Quran? Beliau menyampaikan Al-Quran adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian beribadah ketika kita membacanya. Ini membedakan dengan bacaan-bacaan lain. Ketika kita baca melahirkan ibadah dan melahirkan banyak mukjizat dan kebaikan-kebaikan dari awal ayat sampai dengan akhirnya. Itulah yang disebut dengan Al-Quran. Adapun kita bedakan dengan qiraat. Apa perbedaan Al-Quran dengan qiraat? Al-Quran tadi adalah firman Allah yang telah kami sampaikan, sedangkan qiraat adalah cara membaca Al-Quran, bagaimana bisa dibaca dengan benar setiap lafadznya, setiap hurufnya, dari mulai awal membacanya sampai dengan akhir dari bacaannya. Demikian apa yang beliau sampaikan tadi. Fadhal. فالقرآن الكريم هو الوحي المنزل. القرآن الكريم هو الوحي المنزل. والقراءات اختلاف ألفاظ الوحي. القرآن والقراءات. القرآن هو الوحي المنزل والقراءات هي اختلاف ألفاظ الوحي أو الطريقة والكيفية التي ننطق بها القرآن الكريم. نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم، وكان جبريل يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان باستطاعة رب العزة أن يعطي النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، اقرأ يا محمد، ولكن نزل أفضل الملائكة وهو الروح الأمين جبريل عليه السلام ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يقرأ القرآن الكريم. ما شاء الله. Ilmu yang jarang kita dapatkan, hati-hati, ini sangat penting teman-teman sekalian, karena kajian kita Al-Quran ini sesuatu yang ilmu yang kita penting untuk dapatkan sebagai dasar. Beliau ingin menyampaikan bahwa tadi Al-Quran sudah disampaikan definisinya, qiraat sudah disampaikan, dan beliau menegaskan keduanya tidak bisa dipisahkan. Karena Al-Quran wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman kehidupan kita, Allah. Sedangkan qiraat adalah cara kita untuk membaca, memahami, dan mengkaji isi Al-Quran. Jadi Al-Quran itu sebagai wahyu, mustahil kita bisa pahami, kita bisa baca dengan baik kalau kita tidak tahu caranya. Karena itu antara qiraat dengan Al-Quran tidak bisa dipisahkan. Keduanya bagai sayap yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Antum tahu Al-Quran, gak bisa baca, gak akan tahu isinya. Antum bisa baca, gak ada Qurannya, apa yang mau dibaca? Karena itulah beliau sampaikan, qiraat ini penting kemudian untuk bisa kita pelajari guna memahami isi Al-Quran. Dan yang paling dahsyat, demi memuliakan qiraat Quran ini, Allah langsung kemudian mengutus malaikat terbaik, dikenal dengan Ruhul Amin, ditugaskan malaikat Jibril. Saking mulianya Al-Quran, yang ditugaskan malaikat yang paling mulia untuk diturunkan dan menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Rabbuna tabaraka wa ta'ala yursilu Jibril alaihi salam ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم والأدلة على ذلك كثيرة منها قوله تعالى وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم وقوله تعالى إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع هذه دلالة واضحة على أن القرآن الكريم الأصل فيه التلقي، لا بد أن يتلقى المتعلم من أفواه الشيوخ المتقنين المسندين إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله. Ini kenapa kami sampaikan dari awal beliau terangkan Al-Quran, ilmu qiraat sampai dengan ke Jibril. Beliau ini mengatakan bahwa untuk berinteraksi dengan Al-Quran tidak sembarangan, tidak bisa kita langsung baca langsung bisa-bisa. Ada ilmunya, ada caranya. Bahkan saking pentingnya ilmu ini, Allah langsung mengutus malaikat terbaik untuk mengajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana cara membaca Al-Quran langsung ditugaskan Nabi Muhammad SAW untuk bertalaki kepada malaikat Jibril. Dalil tentang talaki Nabi kepada malaikat ini banyak, bahkan disebutkan dalam Al-Quran, diantaranya yang terakhir tadi di surah Al-Qiyamah, di ayat 16 sampai dengan 18 tadi. La tuharnik bihi lisanaka lita'jalabi inna alayna jama'ahu wa qur'ana fa'idha qara'nahu fattabi' qur'ana. Ini menunjukkan bahwa kata Allah, kami yang kumpulkan, kami yang tanamkan dalam jiwamu. Jika dibacakan kepadamu Al-Quran, maka ikuti bacaannya. Siapa yang ditugaskan membacakan itu? Malaikat Jibril. Maka Nabi pun supaya benar baca Al-Quran, bertalaki kepada Malaikat Jibril. Maka siapa kita yang bukan Nabi, langsung tiba-tiba bisa baca Al-Quran? Karena itulah metode talaki, metode yang disepakati oleh para ulama, wajib setiap muslim jika ingin benar membaca Al-Quran, benar memahami Al-Quran, dia mesti mencari guru yang benar, yang paham Al-Quran, yang bertalaki, yang sanadnya sampai kepada Nabi SAW. Ta'allama as-sahabah ridwanullahi alaihim ajma'in minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bil kayfiyyati التي تعلمها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبدلوا ولم يحرفوا وما بدلوا تبديلا فسن لهذه الأمة العظيمة أن تتعلم القرآن الكريم وتتلقى القرآن الكريم بهذه الكيفية وبهذه الطريقة. نقول للذين لا يأخذون القرآن بالتلقي، هل أنتم أفضل أم الصحابة؟ هل أنتم أفضل عن الصحابة؟ الصحابة أفضل لأنهم خير القرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الصحابة اهتموا بالقرآن الكريم غاية الاهتمام، والقرآن الكريم نقل إلينا بطريقتين، منطوقا ومكتوبا، وهذا يدل على اهتمامهم بالقرآن الكريم. أولا كانوا يعتمدون على الحفظ في الصدور، كانوا يعتمدون على الحفظ في الصدور، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم كتابا للوحي، فما نقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى إلا والقرآن الكريم كله مكتوب. Allah. Fahim tu? Baik. Nah, ini kita lanjutkan lagi nih. Nabi talaki pada siapa tadi? Malaikat Jibril. Orang-orang di sekitar Nabi yang hidup bersama Nabi, beriman kepada Nabi, kemudian terjaga imannya sampai wafat, dikenal dengan sahabat. Seluruh sahabat ridwanullahi alaihim jami'an itu semua belajar Al-Qur'an langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun bertalaki. Perhatikan, nabinya bertalaki kepada Jibril alaihi salam. Sahabat-sahabat bertalaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua sangat serius dalam belajar, tidak pernah mengurangi hurufnya, menambah kalimatnya dan sempurna pelajarannya. Dan dengan semua pelajaran itulah kemudian disebarkan semua itu, diturunkan pada generasi setelahnya sampai dengan kepada kita. Dan terjagalah Al-Qur'an dengan dua metode. Jadi belajar Al-Qur'an ini itu pasti akan ditemukan dengan dua metode. Satu, metode yang dikenal dengan hafalan mahfuzun fis sudur. Jadi awal pertama kali Al-Quran disampaikan, itu disampaikan dengan talaki langsung. Ya, bukan dengan tulisan. Dibacakan, didengar. Dibacakan, didengar. Dibacakan, didengar. Ya, mahfubun fis sudur, sampai dihafalkan dalam jiwa kita. Kemudian yang ketiga, yang kedua, maktubun fis sutur. Dituliskan dalam tulisan, mushaf. Dan dua-duanya saling melengkapi. Nabi ketika turun wahyu, beliau punya sekretaris-sekretaris. Kutabal wahyi. Yang mereka ditugaskan menulis kemudian wahyu. Ada Muawiyah bin Abi Sufyan. Ada sahabat Ali bin Abi Talib, ada Ubay bin Ka'ab, ridwanullah alaihim jami'an, ada sahabat-sahabat yang lainnya. Wahyu turun, tulis. Wahyu turun, tulis. Bacakan, tulis. Bacakan, tulis. Dan dua-duanya menjadi terpelihara dengan itu Al-Quran. Yang belum bisa menemukan guru, bisa menemukan mushaf. Yang sudah bisa menemukan mushaf, diceklah bacaannya dengan mengecek kepada guru untuk menunjukkan dua talaki dimaksud. Beliau ingin menekankan Nabi saja talaki, sahabat saja talaki, maka tidak mungkin ada orang yang tidak talaki. Apakah antum lebih baik daripada sahabat? Antum bukan sahabat Nabi, bukan tetangga Nabi, bukan menantu Nabi, bukan mertua Nabi. Semua sahabat baca Quran dengan talaki, belajar sampai ke Nabi. Antum yang bukan sahabat bisa belajar sendiri. Siapa antum? Kata beliau tadi. Faddal Syekh. Masya Allah. Min aham كتاب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم حتى نتعلم ونعرف الذين كانوا يكتبون القرآن الكريم فور نزوله. الخلفاء الأربعة, من هم الخلفاء الأربعة؟ تعرفون أم لا؟ Beliau bertanya, di antara sekretaris terpenting pencatat wahyu itu ada empat. Itu ada khalifah yang empat. Siapa saja? Khalifah yang empat. Satu, Abu Bakar As-Siddiq. Dua, wa Sayyidina Zaid bin Thabit. Wa Ubay bin Ka'ab. Wa Muawiyah ibn Abi Sufyan wa Thabit ibn Qais. Masyaallah. Hadhihi al-asma' minhum. Laysa da 'ala sabil al-misal, la sabil الحص وكتاب الوحي كثير للنبي صلى الله عليه وسلم عدهم بعض العلماء إلى أكثر من 40. من المعلوم أن القرآن الكريم نزل بالأحرف السبعة والأحاديث كثيرة ومتواترة معلومة من الدين بالضرورة. الأحاديث في نزول القرآن الكريم بالسبعة أحرف متواترة, منها قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه, فاقرأوا ما تيسر منه. اختلف العلماء إلى معنى الأحرف السبع إلى أكثر من 40 قولا لا يسع المجال لذكرها, لكن المهم نعلم أن القرآن الكريم نزل بالأحرف السبعة ونزل بالقراءات المتواترة. Masyaallah. Beliau sudah urutkan tadi dengan sangat tertib, ya. Nabi telaki kepada malaikat, sahabat telaki kepada Nabi, kemudian disampaikan kepada kita, dijaga dengan dua metode, tertulis dengan terhafalkan. Nah, dua metode ini yang sampai kepada kita kemudian diajarkan untuk memudahkan kita, masyaallah, maka disampaikanlah dengan tujuh jenis, tujuh bentuk pelajaran, tujuh bentuk bacaan yang dikenal dengan sab'atu ahruf. Jadi tadi sudah dituliskan, dibacakan dengan talaqqi untuk memudahkan, diberikanlah kemudian tujuh alternatif bacaan. Ada cara baca dan tujuannya untuk memudahkan kita. Dalil tentang tujuh bentuk ini sangat mutawatir, mutawatir tingkat yang paling tinggi di ilmu hadis untuk diterima. Jadi kalau sudah mutawatir, sudah ini hadisnya sahih, apalagi kalau sahih, sahih mutawatir, maka jangan diragukan. Setelah Al-Qur'an, sandaran kedua hadis, sifat mutawatir itu yang paling tinggi. Ya, di antaranya beliau tadi sampaikan oleh tu syekh mengutip hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna hadzal qur'ana unzila ala sab'ati ahrufin faqra'u ma tayassara minhu. Ya, ini Al-Qur'an diturunkan pada tujuh bentuk bacaan, maka siapa yang pengen belajar, kata Nabi, silahkan belajar yang paling mudah yang bisa dia pelajari. Inilah cinta Allah kepada kita untuk memudahkan cara berinteraksi dengan Al-Qur'an. Tujuh ini juga kemudian dipelajari lagi oleh ulama, melahirkan 40 jenis hal yang baru yang bisa memudahkan. Bukan baru kemudian baru diketahui, bukan, 40 cara lagi dari 7 ini sesuai dengan keadaan lisan-lisan kita, sehingga setiap lisan mampu membaca Al-Quran dengan benar. Jadi kalau orang Medan baca sama dengan orang Sunda benarnya, orang Sunda baca sama dengan Sumatera benarnya, orang Sumatera baca sama dengan Papua, Indonesia baca sama dengan Mesir, sama dengan Afrika, sama dengan Amerika. Jadi di mana lisannya bisa mengucapkan, disitulah Al-Quran bisa dibaca dengan keadaan lisannya. Ini untuk membedakan bacaan Quran dengan bacaan biasa. Kalau bacaan biasa itu bisa berbeda cara bacanya, bisa lain maknanya. Ini yang beliau tadi ingin sampaikan. Fadhal. Ihtamma al-muslimun mundzu al-ahd الأول بالنقل الصوتي والأداء للقرآن الكريم. ومن ذلك أن سيدنا عثمان بن عفان عندما جمع المصحف الشريف وأرسل إلى كل مصر مصحفا, لم يرسل المصحف فقط بل أرسل مع كل مصحف معلما وقارئا يعلم الناس بما صح وتواتر من القراءات. فكان عبد الله بن السائب مع المصحف المكي. مرة أخرى, سيدنا عبد الله بن السائب مع المصحف المكي, والمغيرة ابن شهاب مع المصحف الشامي, وأبو عبد الرحمن السلمي مع المصحف الكوفي, وعامر بن قيس مع المصحف المصري, وأمر زيد بن ثابت أن يقرئ الناس بالمصحف المدني. فهذا يدل على اهتمام المسلمون وخاصة الصحابة غاية الاهتمام بالتلقي وتعليم القرآن بالكيفية التي تعلمها النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. Nah, ini hal yang sangat penting untuk kita garis bawahi, ingat baik-baik teman-teman sekalian, bahwa semua urutan yang disampaikan tadi ingin menegaskan bahwa pentingnya belajar Al-Quran dengan sanad, dengan talaqqi secara benar. Mustahil ada orang belajar Quran kemudian tapi tidak belajar dengan secara benar tanpa dasar keilmuan yang jelas. Demi pentingnya ini sampai kemudian pada masanya sahabat Uthman bin Affan ya radhiyallahu ta'ala anhu, sampai beliau kemudian menyebarkan mushaf ya di beberapa kota-kota besar Islam, baik itu di Syam, baik itu di Mesir, baik itu di Kufah dengan tempat-tempat yang lainnya. Beliau mengirimkan mushaf-mushaf yang kelak dikenal dengan mushaf Uthmani, sampai sekarang masih ada. Yang penting Anda ketahui, saking pentingnya cara baca itu, tidak banyak orang tahu, bukan sekedar dikirimkan mushafnya, tapi dengan mushaf itu dikirimkanlah guru untuk mengajarkan mushafnya, sekaligus qari yang bisa membacakan dengan benar bacaannya. Di saking pentingnya cara baca itu, bukan cuma sekedar mushaf yang penting, tapi bagaimana cara membacakannya. Inilah manhaj kita dalam belajar Al-Quran, tidak cukup punya mushaf, harus ada guru supaya bisa membedakan mana yang dibaca alif lam mim, mana yang dibaca alam. Kapan menjadi alam, kapan menjadi alif lam mim. Kalau tidak ada guru, mustahil kita bisa mendapatkannya. Karena itu penegasan yang beliau ingin sampaikan, saking pentingnya cara membaca dengan benar, bahkan mushaf pun dulu disandingkan dengan alim pengajarnya plus dengan qari yang membacakannya. Fadhlan. Ayuh al-kiram. Nahnu al-an mu'zam al-alam al-islami yaqra'u biriwayati حفص عن عاصم، صحيح؟ ما عدا المغرب وما عدا ليبيا فإن المغرب يقرأ برواية رمش عن نافع، وليبيا برواية قالون النافع عن نافع. أما أغلب البلاد الإسلامية الآن تقرأ برواية حفص عن عاصم، وهذا على خلاف ما كان عليه الأوائل. ما شاء الله، هذا على خلاف ما كان عليه الأوائل. فكانت رواية حفص رواية من ضمن الروايات، وقراءة من ضمن القراءات التي نزل بها القرآن الكريم. ممكن تسمعوا مني كلام جديد لأول مرة، أن رواية حفص لم تكن مشهورة عند الأوائل. رواية حفص خرجت من الكوفة، من الكوفة لأن عاصم كوفي، كانوا يصلون الصلوات ويقرؤون بقراءة حمزة، وحفص لم يكن مشهورا أكثر من الراوي الآخر عاصم هو الإمام شعبة، فشعبة كان أكثر شهرة من حفص. فماذا حدث؟ العالم الإسلامي في فترة من الفترات اتسعت الرقعة الإسلامية في العالم، فقسم إلى مشارقة ومغاربة. المشارقة كانوا يقرؤون بقراءة نافع، المغاربة كانوا يقرؤون بقراءة نافع، أما المشارقة فكانوا يقرؤون بقراءة الإمام أبو عمرو البصري. مرة أخرى، المشارقة كانوا يقرؤون بقراءة الإمام أبو عمرو البصري، أما المغاربة فكانوا يقرؤون بقراءة الإمام نافع لراويه قالون وورش. المهم ما أريد أن أوصله إليكم أن انتشار رواية حفص كان لعدة أسباب، منها أسباب يعني سياسية تتعلق بالخلافة العثمانية. أكثر انتشار لرواية حفص بدأ من الخلافة العثمانية، لأن الخلافة العثمانية اتسعت وغطت العالم الإسلامي ما عدا بعض البلدان. Baik, masya Allah. Saya lihat wajah-wajah di sini, Bu, nih yang di atas. Tolong terjemahkan. Wajah-wajah minta tolong, gitu. Ana ra'aytu wujuhul yani Masya Allah, yani wujuhul at-talibin yani yatlubuna tarjamah. Baik, Ya, teman-teman sekalian, ini penting sebagai ilmu. Ini jarang kita dapat nih, karena kita belum belajar, belum masuk ke bab itu. Jadi, tadi sudah diurutkan oleh beliau dengan sangat rapi sekali tertib. Sampai ke cara baca, ya, harus ada guru. Nah, penting kita tahu bahwa dalam belajar tentang ilmu bacaan itu, tadi diantarkan di awal ada beragam jenis bacaan. Tidak satu cara baca. Maknanya sama, cuma cara bacanya berbeda. Karena kebiasaan lidah orang itu bisa beda. Ya, karena daerah-daerah berbeda, lidahnya bisa tidak sama, tapi maksudnya bisa sama. Misal, di Indonesia saja untuk mengucapkan sepeda, teman-teman kita misal yang sebagian Medan dan ke sana, dia katakan apa? Sepeda. Nah, orang Sunda bilang sepeda, sebagian bilang sepeda. Sepeda dengan sepeda, sama tidak? Sama, bentuknya sama, bendanya sama, cuma cara membacanya bisa berbeda. Cicahum dengan cicahium, ya? Nah, sama tidak? Sama, sama-sama terminal, cuma cara bacanya beda. Sebagian lidah-lidah juga, dialek-dialek di Arab, atau bahkan selain sekitarannya, bisa begitu juga. Maka muncullah qiraat-qiraat. Sampailah tadi beliau kepada menerangkan jenis-jenis qiraat, ragam-ragam qiraat. Ada Imam Nafi' yang menyebar di wilayah-wilayah barat dari dunia. Magharibih Nafi' punya nanti dua orang murid, satu Warash, kedua Qalun. Keduanya mempopulerkan itu, maka dipopulerkan riwayat dari Imam Nafi'. Ada Qalun, ada Warash. Nanti insyaallah saya yadrib lana mathalan min syekhna al-fadil bi anwa' hadhihi al-qira'at al-mutanawwi'ah. Nanti beliau akan contohkan kepada kita jenis-jenis qiraat ini. Bagaimana Nafi', bagaimana Warash. Ini penting kita tahu, jangan-jangan nanti antum pergi ke bagian Afrika, ada yang dibaca pakai e, kita wadduha, dia wadduha. Begitu baca wadduha, antum ketawa semua. Ya, betul. Saya pernah ana zurtu yani min mantaqa fil al-afriqiyah. فصليت بالناس فقرأت بالضحى والضحى بقراءة حفص العاصم والضحى فتبسم ضاحكا تبسم ضاحكا saya katakan kepada mereka, saya pernah bacakan wadduha pakai qiraat Hafs, wadduha wallaili idza saja, mereka ketawa. Antum juga sama, saya bacakan di sini wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qali, itu bisa ketawa. Pentingnya kita belajar ini supaya paham ada jenis bacaan-bacaan yang bisa kita dapatkan. Tadi beliau sampaikan pada kita, sesungguhnya bacaan itu banyak. Yang populer sekarang adalah bacaan Hafs dari Asim. Al-Qira'ah al-Mashhurah Hafs an Asim. Walakin lazim an na'lama. Kita mesti tahu bahwa asal, ya asal khalfiyah hadhihi al-qira'at, qira'at al-Hafs lam takun mashhuran fi sabiq. Jadi qiraat Hafs ini kata beliau, ya kama qala fadilatul syekh, dulunya bukan qiraat yang populer. Bukan qiraat yang populer. Tapi karena ada sebab-sebab tertentu berubahlah kemudian menjadi populer. Dulu yang paling populer itu ada qiraatnya Syu'bah. Ya, ada qiraat kemudian Hamzah setelah itu di Kufah. Hafs datang dari Kufah di Irak sekarang, wilayah Irak. Jadi ada Hafs kemudian di wilayah Kufah, ada Hamzah nanti punya dua murid Khalad dengan Khalaf. Ada kemudian menyebar lagi di timur, nanti ada qiraatnya Abu Amr Al-Masri, kemudian di daerah baratnya ada qiraatnya Nafi'. Menyebar qiraat-qiraat ini hanya di masa sahabat Utsman bin Affan, karena sebab-sebab politik tertentu kemudian maka qiraat Hafs ini lebih banyak dikenal, lebih populer sampai dengan ke kita sekarang. Jadi beliau ingin sampaikan, jangan sampai karena Hafs kita baca kemudian menyalahkan qiraat yang lain. La taqulu ya'ni nahnu naqra qira'at al-Hafs wa nukhti qira'at al-ukhra. Ya bisabab syuhrat qira'at al-Hafs. Lazim an na'lama lidzalika bi wujudi Syekh Mahmud wa Syekh Muhammad bi hadhihi al-laila wa nufidu lana yani min tanawwi hadhihi al-qira'at wa nufida lana jami'an bi anna hadhihi al-qira'at kulluha yani mustanida min an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa kulluha sahiha. Fahimtum? Paham insyaallah? Masyaallah. Ini indahum masyaallah mufradat al-arabiyyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. طيب تفضل شيخنا. اخيرا حتى اترك المجال لاخي وحبيبي الدكتور محمد. قلنا بان المشارقه كانوا يعتمدون ويقرؤون في الصلاه قراءه الامام نافع البصري، والمغاربه الامام نافع. ففي بدايه الحكم العثماني كانوا يصلون بقراءه الامام ابو عمرو البصري وكانت معتمدة في الصلاة، كانوا يصلون بقراءة الإمام أبو عمرو البصري. فالعثمانيون أضافوا حفص بجانب رواية الإمام أبو عمرو البصري. ثم شيئا فشيئا خلوا جانبا رواية الإمام أبو عمرو وبقيت رواية حفص. وفرضوها فرضا. فرضوا رواية حفص فرضا على كل قطر نزلوا فيه وحكموا فيه، كما فرضوا أيضا المذهب الحنفي في الفقه. Ini yang ingin beliau tegaskan. Tadi qiraat kan ada banyak jenisnya ya. Masih ingat tadi ada Nafi', gitu kan? Imam Nafi', muridnya ada Qalun dengan Warash, ada qiraat Hamzah gitu kan? Ada qiraat Hafiz dari Asim, ya, ada qiraat Amr bin Ala Al-Basri ya. Nah, ini semuanya ada semua. Cuman tadi ketika terfokus pada qiraat Hafiz, di seakan-akan yang lainnya itu menjadi keliru. Yang benar cuman qiraat Hafiz saja. Yang lainnya menjadi salah. Ini yang ingin diluruskan oleh beliau. Jadi kalau kemudian ada qiraat-qiraat lain dibacakan, antum datang misalnya tiba-tiba main ke Maroko, bacaannya di sana misalnya menggunakan mimnya pendek di Malik Yawmiddin, kita baca Malik Yawmiddin, di sana baca Malik Yawmiddin, maka itu bacaan yang benar. Jangan dikatakan bid'ah ini, sesat. Ya, wallahi yani fil ayam as-sabiqah طلعوا ذلك يعني فيديو مشهور جدا هنا في اندونيسيا انتشر واحد يعني سأل عن المصحف وقال هذا المصحف بدعة هذه ضلالة مصحف بدعة مصحف ضلالة مصحف بدعة وهو لا يعرف أن هذا المصحف مكتوب برواية ورش رواية ورش لأن النقطة فرح فيه نقطة فوقف فهمتم؟ Saya mau katakan begini, jadi ada video menyebar, nanti antum cek deh di YouTube, bahkan ibu saya pun mengirimi itu. Ada seorang meminta kita untuk waspada di Indonesia, hati-hati, ada musab bid'ah, musab sesat menyebar di kita nih. Masa kof katanya titiknya cuma satu, fa gak ada titiknya. Dia tidak tahu kalau musab itu musab riwayat warash. Jadi bukan musabnya yang salah, orangnya yang gak punya ilmu. Ini yang jadi persoalan, kadang-kadang tong kosong, bukan cuma nyaring persoalannya. Bukan cuma nyaring, tapi kemana-mana dan bikin bising. Ya, jadi ini yang ingin disampaikan oleh beliau. Kita baca Hafiz, alhamdulillah, itu benar. Tapi kalau kita menemukan bacaan yang lain ketika di tempat yang berbeda, bacaan itu pun benar. Yang salah, yang tidak baca Al-Quran. Hafiz, sahihah. Qiraat Hamzah, sahihah. Nafi', sahihah. Aina al-khati' alladhi lam yaqra' Al-Quran. Fahim tum? Alhamdulillah. في هذا اللقاء ما أردت أن أوصله شيئين. الأمر الأول أهمية التلقي، أهمية التلقي. الأمر الثاني تعلم القراءات، وهذه دعوة للمعاهد ودعوة لطلاب العلم، الاهتمام، الاهتمام بتلقي القرآن الكريم وتعلم القراءات حتى نكون على خطى الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين. اللهم الحقنا بهم على خير يا رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. الله عليك. Beliau ingin menyimpulkan bahwa yang pertama, apa yang beliau sampaikan dari tadi itu, pertama adalah beliau ingin katakan Al-Quran penting untuk dipelajari dengan at-talaqqi. Bukan sekedar kita kemudian buka mushaf, baca jadi benar. Yang kedua, penting untuk menetapkan riwayat supaya benar bacaannya. Karena itu, dimanapun Anda belajar, cari guru yang benar. Cari guru yang bisa mengajarkan pada kita bacaan yang benar. Yang dengan itu insyaAllah kenikmatan Al-Quran bisa dirasakan dan juga berkah dari Allah bisa kita raih untuk bersama-sama. فهذا هو الذي ما تفضل به شيخنا محمود عدس جزاك الله خير ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه إن شاء الله بقرآنه إلى يوم أن يلقاه مع رب العالمين وإن شاء الله سبحانه, سبحانه وتعالى أن يضعف له الأجور إن شاء الله ويعوض كل جهده المبذول بجنته الفردوس بإذن الله تعالى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا به إن شاء الله مع الذين نعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا والآن يعني نعطي الفرصة لفضيلة الشيخ محمد الحسيني ليفيدنا يعني المعلومات القرآنية والمائدة القرآنية مما نستطيع أن نستفيد ونعمل بها إن شاء الله في حياتنا اليومية dan kita akan sampaikan berikan waktu kepada sayang waktu kita sangat berharga jangan sampai kita enggak dapatkan materi ini dari Syekh Muhammad Al-Husaini akan berbagi dengan kita ilmu-ilmu tentang Al-Quran. Setelah itu saya akan mintakan satu di antara keduanya untuk memberi contoh riwayat-riwayat yang tadi disampaikan kepada kita. Lalu saya akan todong langsung ya mereka ini, satu di antara dua atau keduanya, untuk memberikan waktunya dalam setahun setidaknya akan ada di Masjid Al-Ihsan untuk bisa memberikan bimbingan cara baca Quran yang benar. Ya, sepakat? Siap insya Allah? Ya. Saya gak akan terjemahkan dulu, nanti di akhir. Fadl Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Khalas, la yahtad ila terjemah. Saya gak akan terjemahkan. Baik-baik saja. Saya bahagia sekali berada di antara wahai para orang-orang muslim, orang-orang mukmin, orang-orang ahlul ilmi, ahlul Quran. Masyaallah. Translate bahasa Arab. Kaifa halukum? Alantum bi khair? Ana masrurun farihun jiddan aqulu amamakum jami'an, yani amama ahli al-Quran, amama hadhihi al-wujuh al-munawwarah, insyaallah. Alhamdulillah rabbil alamin. الذي أنزل القرآن نورا وهدى وفرقانا ورحمة للعالمين وجعله العروة الوثقى وحبله المتين من تمسك به سعد واهتدى وفاز ونجا يوم الدين ومن تركه شقي وغوى وحاد عن الصراط المستقيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الكريم صاحب القلب الرحيم صلى عليه اللهم صل وسلم وصاحب الخلق العظيم وصاحب المنهج القويم والداعي بإذن ربه إلى صراط المستقيم وعلى آله وأصحابه وذريته وآل بيته وعلى كل من اتبع سنته وعمل بشريعته إلى يوم الدين ثم أما بعد. Beliau membuka dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimat yang sangat indah seperti sahabatnya menyampaikan tadi, dengan menyampaikan keutamaan Al-Quran, keberkahan Al-Quran dalam hidup, kemudian dengan cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengajak kita untuk bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memuji Nabi dengan segala sifat-sifatnya, sifat da'inya Nabi, sifat rahmatnya Nabi, sifat kemuliaannya Nabi, dan beliau tutup dengan berdoa untuk seluruh sahabat-sahabat Nabi, keluarga-keluarga Nabi, dan umat-umat Nabi yang konsisten mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fadl. بداية اسمحوا لي أن أنقل لحضراتكم حب وتقدير واحترام الشعب المصري للشعب الإندونيسي، هذا الشعب المبارك على الأرض الطيبة، كما أنقل لحضراتكم حب وتقدير واحترام فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، نسأل الله جل وعلا أن يمتعه بوافر الصحة والعافية، ونشكر فضيلة الشيخ والعالم الجليل العلامة المبارك المتواضع، نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله، هذا الولي الصالح المصلح الرباني، نشكره على هذه الفرصة أن أتاح لنا أن نواجه وأن نصافح وجوه الصالحين، والعلماء يقولون مصافحة وجوه الصالحين عبادة لرب العالمين. مرة ثانية، مصافحة وجوه الصالحين عبادة لرب العالمين. كنبة، لأن النظر إلى وجوه الصالحين تذكرنا بالله، تجعل قلوبنا موصولة بالله، بذكر الله وحب الله وطاعة الله، فهذه عبادة، فنشكره على أن أتاح لنا هذه الفرصة المباركة، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في ميزان حسناته وحسناتكم جميعا رجالا ونساء، قولوا آمين. إن شاء الله. Yang pertama beliau menyampaikan ada salam dari rakyat Mesir keseluruhannya, menyampaikan salam terindah untuk seluruh rakyat Indonesia, khususnya orang-orang Islam di Indonesia, karena beliau berdua ini adalah duta resmi dari Al-Azhar yang mewakili Al-Azhar, juga mewakili rakyat Mesir, khususnya Muslim Mesir, untuk bertugas di seluruh dunia. Jadi ada yang ditugaskan di Eropa, di Asia, di Amerika, dan beliau ditugaskan di Indonesia. Pertama menyampaikan salam dan cinta dari rakyat Mesir. Kedua juga salam dari Syekh Al-Azhar Syekh Ahmad Tayyib. Dan beliau mendoakan juga supaya beliau dijaga kesehatannya, diberikan kesempurnaan fisik yang baik. Kita aminkan, amin insyaAllah. Kemudian setelah itu beliau mendoakan para ulama-ulama khususnya di Indonesia. Semoga Allah memberikan juga kemuliaan-kemuliaan. Semoga Allah memberikan keberkahan-keberkahan. Wa kadzalika nahnu aidan nad'u Allah subhanahu wa ta'ala li syaikhaina al-fadilain Syekh Mahmud Adas Syekh Muhammad an yubarika fihima wa yu'awwidha yani lahuma bil jannatin na'im wa yud'ifa ujurahuma yani wa yastafida an-nasu yani minhuma wa kadzalika insyaallah yakunu min sadaqah jariyah yati Allah subhanahu wa ta'ala biha wa nasla subhanahu wa ta'ala an yu'ti kullal khairat kama atta Allah subhanahu wa ta'ala lis-salihina as-sabiqin ila an atta yaumuddin. Dan itu yang beliau tadi sampaikan dan semoga Allah mengabulkan untuk itu semua. Katakan amin. Insyaallah akan mengutip kepada hadiratkum karena kalam fi dinillah kasyahd kullama qarrartahu izdad halawa al-kalam 'an Allah wa 'an Rasulillah wa 'an Al-Qur'an Al-Karim wa 'an rahmah wal hidayah wal tasamuh wal mahabbah fillah hadha mithl al-shahd kullama tukarriru yazdad halawa wa ya'ti thawab wa 'adab wa 'izra wa subhanallah wa yastafidu an-nas jami'an من هذا الكلام وتكراره. ولكن إذا كلمكم فضيلة الشيخ الدكتور عن أهمية القراءات وأهمية حفظ القرآن الكريم، أنا أريد أن أكلمكم عن لماذا القرآن، لماذا نحفظ القرآن، لماذا نتعلم القرآن، ثم لماذا منهج الأزهر الشريف. السؤال الأول، لماذا نتعلم القرآن الكريم؟ كثير من الناس يقرؤون القرآن وكثير من الناس يحفظون القرآن عن ظهر قلب ولكن ليسوا من أهل القرآن. هذا مهم جدا. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. إياكان هم أهل الله وخاصته، أليس كذلك؟ بلى. أليس كذلك؟ يعني هم أولياؤه وأحبابه، لكن ليس كل قارئ للقرآن من أهل القرآن وليس كل حافظ للقرآن من أهل القرآن. ونحن نتكلم عن السبب، لماذا نقرأ القرآن؟ بداية نعلم أن أفضل ما نزل من السماء إلى الأرض هو القرآن الكريم. القرآن الكريم هو الخير والرحمة والبركة والأثر الإيجابي للناس جميعا، هو الرابط المتين بين الخلق وبين والخالق سبحانه وتعالى، هو الذي حول حياة الناس من حياة الحيوانية إلى الإنسانية بل إلى الملائكية، هو الذي عدل حياة البشر، أثر في المؤمن والكافر، أثر في الصغير والكبير، أثر في القرون الأولى وسيؤثر إن شاء الله تعالى إلى يوم القيامة. هذا هو القرآن الكريم. طيب. Beliau menyampaikan bahwa jika tadi sahabat beliau Syekh Mahmud Adas sudah menyampaikan pentingnya Al-Quran dan qiraat Al-Quran, maka beliau sekarang ingin masuk kepada bahasan yang juga sangat penting, tidak boleh kita abaikan, tentang kenapa kita mesti mendekat kepada Al-Quran, kenapa kita mesti membaca Al-Quran, apa faedahnya, apa manfaatnya untuk membaca Al-Quran, apa manfaatnya kita belajar menghafal Al-Quran, apa pentingnya kita mendekat kepada Al-Quran. Dan Anda harus tahu ini yang paling penting, bahkan tidak banyak orang mengetahui ternyata orang ahli Quran itu yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ahlullahi wa khassatu, itu ternyata banyak orang memahami penghafal Quran, banyak orang memahami pembaca Quran, dan tidak banyak orang tahu ternyata banyak penghafal Quran yang bukan ahli Quran. Bayangkan, hafal 30 juz tapi bukan ahli Quran, rajin baca Al-Quran tapi bukan ahli Quran. Karena itu siapa itu ahli Quran dan apa manfaatnya Al-Quran? Kemudian beliau membuka dengan kalimat yang pertama, pentingnya kita mendapatkan motivasi ini supaya semangat kita baca Quran, belajar Quran, menghafal Quran. Pertama, hal yang paling bagus, hal terbaik, yang paling istimewa yang Allah turunkan dari langit ke bumi, tidak ada yang lebih tinggi daripada Al-Quran. Dalam Quran ada kullu khair, semua kebaikan. Dalam Quran ada rahmat, dalam Quran ada syifa, dalam Quran ada berkah. Di kalau antum ingin dapatkan kebaikan, di rumah tangga pengen baik, di kantor pengen baik, di sekolah pengen baik, di kampus pengen baik, semua ada di Quran. Anda pengen berkah, di rumah pengen berkah, rumah tangga berkah, kerja berkah, semua berkah ada di Quran. Anda pengen sehat, di kantor sehat, di rumah sehat, sakit jadi sehat, semua ada di Quran. Jadi ternyata semua yang kita butuhkan ada di Quran. Iya kan? Seketawa ya, Alhamdulillah. Iya kan? Adalah sesuai ya. Nah, itu yang beliau tadi sampaikan. Fadhal Syekh. نركز ماذا نريد من القرآن الكريم النوايا كثيرة والفوائد أكثر من أن تحصى لكنني أركز في هذه الدقائق على العلم النافع والعمل الصالح إكوتيس قلاسايا العلم النافع العلم النافع والعمل الصالح أنت من أهل الله وخاصته أنت من خير الناس أنت من خير الأمة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه من روي هذا الحديث أبو عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأتكلم قليلا عن أبي عبد الرحمن السلمي لكن أولا نحن نقرأ القرآن لنستفيد كثير جدا لكن أنا أهتم بالعلم النافع والعمل الصالح بعض الناس يعتقد أن القرآن لعلوم الدين ساجة لعلوم الآخرة ساجة هذا خطأ سلام القرآن الكريم هو مصدر العلوم الدينية والدنيوية والطبيعية على وجه الأرض علم من علم وجهل من جهل القرآن الكريم هو مصدر العلوم واسأل الياباني الذي أسلم اسأل الأمريكي الذي أسلم اسأل الأسترالي الذي أسلم اسأل عالم الطب عالم الفلك عالم البحار أي عالم دخل الإسلام يقول لك سبب الإسلام آية في كتاب الله إعجاز علمي إعجاز طبي إعجاز عددي يعني كل ما تريد من العلم إنما هو في القرآن الكريم ولذلك هذا كثير ولذلك يقول الإمام الشاطبي رحمه الله كل صاحب علم وكل صاحب فن إلا ووجد لعلمه وفنه أصلا في كتاب الله ويقول أحد التابعين ما سألنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أي أمر من أمور الدنيا والآخرة إلا وأجابونا من القرآن ولكن قصر علمنا عنه يعني بعدنا عن القرآن حفظناه لكن ما تعلمنا علمه نعم. طيب ما شاء الله فهمتم؟ Beliau ingin menyampaikan bahwa setelah kita tadi mengetahui semua kebaikan dari Al-Quran, semua rahmat dari Al-Quran, semua berkah dari Al-Quran, lalu kita bertanya, kami ingin mendapatinya bagaimana caranya? Maka tidak ada jalan kecuali dua tadi yang beliau sampaikan. Masih ingat? Al-ilmun nafi' wal-amalin salih. Kata beliau ada dua jalan yang bisa didapatkan. Satu, dengan cara belajar ilmu yang bermanfaat dari Al-Quran, kemudian mengamalkan apa yang telah kita pelajari lagi sehingga amalan itu dipandang baik oleh Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat untuk kita semuanya. Dua hal tadi, dua manhaj kalimat tadi terambil dari kalimat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memberikan rahasia tentang keutamaan Al-Qur'an dengan kalimat yang singkat dan padat. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Yang terbaik di antara kalian, jadi kalau ingin jadi orang baik, kalau ayah ayah yang baik, ibu ibu yang baik, pekerja-pekerja yang baik, pejabat-pejabat yang baik, punya kedudukan-kedudukan terbaik, diplomat-diplomat yang baik, birokrat-birokrat yang baik, dosen-dosen yang baik, ustadz-ustadz yang baik. Apa sumber dari semua itu? Al-Quran. Ambil ilmunya dari Al-Quran. Nah, yang beliau ingin katakan tadi, jangan salah. Jangan batasi ilmu-ilmu itu pada dua saja. Ada ilmu akhirat, fakat. Ilmu dunia, fakat. Tadi beliau katakan kan, dunia saja. Kan? Saja itu fakat bahasa Arabnya. Ya? Baik, dunia saja, akhirat saja, tidak. Semua sumber ilmu itu ada di Quran. Bahkan kalau Anda tidak percaya, kata beliau silakan tanyakan. Hampir ilmuwan-ilmuwan dari kalangan non-muslim yang masuk Islam, orang Jepang kah itu? Orang Amerika kah itu? Ketika masuk Islam ditanya, kenapa masuk Islam? Karena sebab satu ayat dalam Al-Quran. Maurice Michel menggali, meneliti tentang Fir'aun, cari-cari kemana-mana, 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Ternyata temannya mengatakan, kamu menghabiskan waktu ditemukan satu ayat dalam Al-Quran. Kesimpulannya, dia diawetkan oleh air laut dengan garam. Kalian menggunakan waktu bertahun-tahun, ternyata ayatnya ada di Quran. Satu ayat, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi kalau Anda bisa menggali isi Al-Quran, maka Anda temukan di sana pandangan samudra ilmu yang sangat luar biasa. Bahkan para sahabat ridwanullah alaihim jami'a, ketika ditanya tentang ilmu apapun, baik ilmu dunia atau akhirat, maka jawaban pertamanya adalah ayat Al-Quran. Kalau bahasa sekarang, Quran surat sekian, ayat sekian, posisi sekian, nomor sekian, paling kanan sebelah atas, kiri bawah, tengah-tengah pertengahan. Jadi semua dulu seperti itu, ditanya ayat ini, keluar. Ditanya persoalan ini, keluar. Semua ayatnya muncul dari Al-Quran. Jadi itulah yang terjadi pada masa lalu. Hatta Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah, Imam Asy-Syatibi ahli Quran, ahli ilmu Al-Quran mengatakan, tidak pernah ada sumber ilmu, baik keilmuan-keilmuan umum, ataupun bahkan seni budaya, kecuali sumbernya akan ditemukan dalam Al-Quran. Kalau kita tidak menemukannya, bukan tidak ada, kitanya yang tidak sampai. Ingat, jadi kalau enggak ada di Quran, bukan enggak ada, antumnya yang belum nyampe. Kalau Anda siang hari menatap kemudian matahari, saya tanya, cahayanya ada enggak? Ada, sinarnya ada. Kelihatan sinarnya. Buta kalau lihat. Jadi kalau kita ingin lihat apakah sinarnya ada, ada. Kenapa enggak nampak? Karena enggak mampu melihat, saking terangnya enggak kelihatan, saking banyaknya ilmu enggak tertangkap oleh kita. Sebagian kita dapat, sebagian tidak. Itu yang dimaksud Allah di Quran surah 17 ayat 85, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Jadi itu yang ingin beliau sampaikan. Yang pertama, kedua dorong kemudian dengan amal saleh. Jadi kesimpulan dari beliau, kalau Anda ingin jadi orang terbaik, ingin pintar dengan pengetahuan, maka coba mendekat kepada Al-Quran. Itulah alasan kita kenapa belajar Al-Quran bukan sekedar bisa baca, bisa hafal. Kalau enggak bisa ngamalkan isinya, atau walaupun hafal 30 juz, itu berarti dia bukan bagian dari ahli Al-Quran. Fadhal Syekh. Idzan, naqra' Al-Quran نبتغي العلم النافع والعمل الصالح. بعض طلاب العلم يرى أن العلم في الدين فقط هو الذي يؤجر عليه صاحبه. نتخصص في علوم الدين ونترك علوم الدنيا. فالذي صنع الطائرات غير المسلمين، والذي حكم الدنيا الآن هم غير المسلمين. أخذوا من قرآننا ومن مجهودات علمائنا المسلمين الأوائل في الطب والهندسة والفلك والصيدلة والزراعة والتجارة وتقدموا. أما نحن الآن نتأخر. لماذا؟ لأننا ما فهمنا أن القرآن يحثنا على العلم والأخذ بأسباب العلم. والله سبحانه وتعالى هو جعل القرآن الكريم مصدر كل العلوم. قال تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وأول ما نزل على هذه الأمة المحمدية المسلمة: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم. ولتعلم أن القرآن الكريم لعلوم الدنيا والدين، والدنيا والآخرة، وعلوم السياسة وعلوم التجارة وكل شيء. قال الله تعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه. فقدم خلق القرآن على خلق الإنسان. لماذا؟ كي يخلق الإنسان وعنده مصدر العلم، مصدر الهداية، مصدر الرحمة، مصدر التقدم، مصدر كل شيء. والذي يبتعد عن طريق القرآن في علوم الدين والدنيا فقد ضل الطريق. أبو عبد الرحمن السلمي، هذا هو شيخ الإمام عاصم وشيخه الإمام علي، وشيخ الإمام علي في قراءة القرآن. وشيخ الإمام علي هو من؟ سيابا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشيخ رسول الله هو جبريل عليه السلام، وجبريل تعلم من الله. إذن الذي يقرأ برواية الإمام حفص أو رواية الإمام شعبة، كل هذا سببه إلى الله، فهو عبد رباني، فهو عبد رباني. فهم؟ طيب، أبو عبد الرحمن السلمي هذا روى حديث: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نحن نحفظ هذا الحديث والأطفال، لكن هل علمنا معنى أن تكون من خير الناس عند الله في الدنيا والآخرة، أن تكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟ ليس أن تحفظ فقط، وإنما تفهم وتتدبر وتتعلم وتعمل وتعلم وتأمر غيرك بالعلم والعمل. هذا هو من أهل الله وخاصته. يقول أبو عبد الرحمن السلمي: هذا الحديث هو الذي أقعدني مقعدي هذا. يعني يا جماعة نحن نقول كثير من الناس يقرأ القرآن كاملا ولا يتأثر بآية تغير حياته من الضلال إلى الهدى، ومن الجهل إلى العلم، ومن الظلام إلى النور، ومن مساوئ الأخلاق إلى محاسن الأخلاق. هذا حديث يؤثر فيه يترك الجهاد، يترك التجارة، يترك الإمارة، يترك كل شيء، ويجلس في بيته يحفظ القرآن الكريم 40 سنة ليكون من خير الناس. خلاص بقي قطعة واحدة. إن شاء الله. teman-teman sekalian, pertama beliau ingin menyampaikan setelah menyambung pembicaraan tadi, jadi jangan salah menyimpulkan kalau belajar Quran itu kemudian meninggalkan hal-hal penting juga dalam urusan dunia. Dan jangan salah menyimpulkan kalau belajar ilmu-ilmu agama soleh, belajar ilmu umum salah. Una kemustalahan fi antudukan Indonesia soleh wa salah. Lailah ta'alak bi Muhammad salah. Ada huwa lain peratal kodam. Jadi soleh wa salah. Jadi salah fi lukan Indonesia khata yani. Ya, soleh dan salah. Baik, jadi orang yang belajar ilmu agama hunaka man yata'allamu ulum ad-din kulluhu salih wa man yata'allamu ulum ad-dunya kulluhu salih. La, hadha bukhti. Ini salah, ya. Jadi jangan sampai ada dikotomi, jangan sampai ada pemisahan. Keduanya sumbernya dari Al-Qur'an ada semua. Tapi yang paling bagus disinergikan. Kenapa kita tidak temukan dokter yang hafal Qur'an? Kenapa antum tidak menjadi arsitek yang hafal Qur'an? Kenapa Anda tidak jadi insinyur yang hafal Qur'an? Kenapa Anda tidak jadi hafal Qur'an yang dokter? Kenapa Anda tidak jadi ulama yang tahu matematika, yang tahu fisika? Itu semua terbuka. Bukankah dulu ulama kita seperti itu? Silakan buka turaf-turaf yang belakangan. Ibnu Firnas, bagaimana beliau membuat pesawat terbang? Dari mana ketika membaca surat Al-Mulk? Dari mana kemudian Jabir Ibnu Hayyan menemukan kimia? Sampai menemukan besi, nomor atom besi. Nomornya berapa nomor atom besi? 26. 26. Isotopnya berapa? 55, 56, 57, 58. Yang paling stabil 57. Ketika membaca surah 57 ayat ke-26. 25 sampai 26. Wa anzalal hadid. Ya indama ta'amala hadhihi al-ayat al-karimah, thumma ba'da dhalika akhadha al-hadid ila ma'malihi fil bayt, thumma ba'da dhalika ya ibtakara ya nabi atom, wa thumma asdara ya rakbul atom 26. Wa fi atom yani lazim an yakuna i'tidal fi atom yusama bi isotop fi arba'a isotop 55 56 57 wa 58 wal isotop al mu'tadil al jayyid al tayyib 57 surah 57 surah al hadid ayat 25 ila 26. Fahimtum? Ya. Ini kullu ma akhadha min al quran al karim, semua kamu dari Quran. At ta'ira at tayyara min al quran, ya atom dari al quran. Lalu semua seperti itu. Ya bidayatul mujtahid, ya fi nihayatil muqtasid. Ibnu Rushd itu dokter, huwa tabib. Tabibul muslim, seorang dokter. Anda bayangkan dokter bisa ngarang kitab fiqih. Di mana dokter yang seperti itu sekarang? Jangan sampai ada dokter gigi sakit gigi. Dokter mata sakit mata. Ahli hukum kemudian menyelewengkan hukum. Ya, awas ustaz menyalahi fatwa. Mana Qur'annya? Itu yang sekarang kita butuhkan. Jadi ini yang tadi beliau sampaikan. Jangan sampai terjadi, kita pisahkan. Satukan kesemuanya. Ya, bahkan semua ilmu-ilmu dulu, kalau ada ilmu itu dikembalikan kepada keislaman. Lau kana hunalika ulumun hatta hum yarawna lam yata'alaq bil Qur'an sayakhudunahu likai takuna qariban minal Qur'an wa minal su'unil islamiyah. Wana nadrib lakum masalan afwan ini ada laisa min al-idhafa inma istifadah yani minkum. Lah dulu kan hunalika yani adat fil jahiliyah. Ya ada banyak adat di zaman jahiliyah. Wahum syu'ara. Wahum syu'ara ladaihim nagamat masyaallah, ladaihim yani asy'ir wal qasaid min al-qasidah wa ladaihim yani al-anwa' min al-qasaidah hatta kanat hunalika yani fil mustaqbal yakunu 'ilman fi ilm al-arud wa ladaihi al-bukhura. Sampai ada rumusnya, rumus-rumus untuk bikin syair dikenal dengan sekarang ilmunya arud. Dari mulai tawil sampai rajas sampai madid. Tawilun lahu dunal buhuri fadailu fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun. Rajas mustaqilun mustaqilun mustaqilun mustaqilun mustaqilun mustaqilun. Hadha fi asli jahiliyah. Yakunu Imr al-Qais basan asyada syaran. Kifa nabki min dhikra habibin wa manzili. Wisakti liwa bainad dakhuli fahawmali. Jadi cuma lagu saja. Lagu, nyanyi, syair, rumusnya tawil. عندما اتى عصر الاسلام العصر الاسلامي فغير كل هذه يعني من القصيده من الشعر من الرموز الى ماذا الى ما يفيد للامه الاسلاميه فابرز هنالك الالفيه ابن مالك ada alfiyah jadi kemudian jadi ilmu jadi alfiyah alfiyahnya apa imam malik ya Kalamuna lafdun mufidun kastaqim wasmu mufidun thumma harfun lil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am kalimatun biya kalamun qad yu'am hadha ramzu madha rajaz rajaz muzdawaj mustaqilun mustaqilun mustaqilun mustaqilun. Jadi yang dulunya cuma dipakai nyanyi, datang Islam jadi apa? Jadi alfiyah, alfiyah as-Suyuti fi ilmi al-hadis, alfiyah fi qiraat, semua jadi ilmu-ilmu keislaman. Ketika ada Al-Qur'an, Al-Qur'an yughayyir, Al-Qur'an ghayyara, yani sayyun sayyi ila al-khair. Al-Qur'an aslaha kulla syai'in yakunu musliha yakunu salihah. Lakin indama taraqna al-Qur'an wa akhadha masalan ghayra al-muslimin yani turathana famadha fa'alu ghayyaru yani kulla syai'in wa aluha ila madha ila tabi'atiha ila musik min jadid fa asbaha yani rumuz al-musik min jadid C D F G A B C G A B C D F G D F G A B C D A B C D F G A F G A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D rumus piano, rumus gitar, judi, prank, gitu kan? Ha. Dia ada ilal bidayah. Falidzalika hassa Syekhul Fadil ila an nataqarraba ila al-Qur'anil Karim wa na'mal yani ma fihi min al-Qur'anil Karim bil 'ulum wa bil 'amalis shalih. Siap insyaallah? Nah, yang terakhir beliau katakan kisah dari seorang hamba Allah yang saleh, Abu Abdurrahman As-Sulami. Dan beliau kemudian terus sanadnya sampai ke sahabat Ali bin Abi Thalib. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke malaikat Jibril, sampai kemudian malaikat Jibril mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat beliau meriwayatkan hadis khairukum man ta'allamal qur'ana. Beliau meninggalkan aktivitas pokoknya dari berniaga, dari kesibukannya hanya untuk mengamalkan satu hadis itu. Pelajari oleh beliau, kata beliau, kata Nabi, kalau pengen jadi yang terbaik jadilah ahli Quran. Sampai berhenti dulu pengen jadi yang terbaik. Setelah mendapatkan itu beliau katakan, tidak ada yang paling indah dalam hidup saya yang menjadikan saya seperti ini sekarang diangkat derajatnya oleh Allah kecuali Al-Qur'an. Kecuali Al-Qur'an. Perhatikan bagaimana orang dulu memperlakukan hadis Nabi. Begitu disebutkan seketika diamalkan. Indama dzukira 'amila. Karena itu, apapun yang dapatkan dari beliau, indama nastafid yani min muhadharah al-qayyim min Syekh Muhammad bin Syekh Mahmud, fa na'zam min anfusina insyaallah na'mal biha. Nasallahu subhanahu wa ta'ala kulla khair min Allah subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqana fi kulli khattatin tayyibah. Fa nuwasil nu'ti al-fursa li Syekh Muhammad li wasila yani kalimatahu. Kita berikan kepada beliau untuk menutup apa yang beliau sampaikan. Ada bagian satu lagi yang ingin beliau sampaikan untuk kita semua. Teman-teman, beliau menawarkan kepada kita, masih mau lanjut? Lamasin. Ya hal malu, kata beliau, hal malu au hamasu. Bosan atau semangat? Ya. Yana malu yani stahi di logo Indonesia. Malu ya, malu. Enggak guna kan malu dan maklu. Nah, malu, malu basan, malu. Nah, ana faham itu. Ana bas yani urid an uqarim logo Indonesia. Jadi malu di logo Indonesia yani stahi. Jangan malu dan stahi. Nah, jadi karena beliau malu dalam bahasa Arab, malu itu dari malal, bosan. Ya, bosan. Inna Allah la yaman hatta tamallu. Baik. Dan ini ada hadis dari Nabi SAW, Allah itu enggak pernah bosan sampai Anda sendiri yang bosan. Di Allah saja pencipta kita enggak bosan. Kenapa Anda mesti bosan? Sekarang saya tanya, bosan atau semangat? Malu atau hamasu? Hamasu. Baik. Nah, ila al-amal nafi' wa al-amal as-salih. Ila al-amal nafi' wa al-amal as-salih. Abu Abdurrahman As-Sulami رحمه الله يقول أخذنا القرآن الكريم عن قوم ما المقصود بالقوم؟ سيابا الصحابة أخذنا القرآن الكريم عن قوم كان أحدهم يتعلم أو يحفظ العشر آيات من القرآن فلا يجاوزهن حتى يعمل بهن فتعلموا العلم والعمل معا برسامة فتعلموا العلم والعمل معا هذا نفس النص لسيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وهذا أهم ما في المحاضرة يا أهل القرآن يا أهل العلم العمل كن صالحا في نفسك مصلحا لأمتك مصلحا لمجتمعك مصلحا لجامعتك مصلحا لزملائك لأسرتك الأمة تحتاج الآن إلى نهضة فكرية، ثقافية، تربوية، أخلاقية، تكنولوجية، علمية، كل هذا وأنت تكون سبباً فيها ضع لك بصمة يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه كنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان الرجل من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يمشي بيننا وليس معه إلا سورة من القرآن، يعني لا يحفظ إلا سورة واحدة. قال: ثقل عليهم الحفظ وسهل عليهم العمل. يعني الصحابي من خيرة أصحاب رسول الله، كان يقرأ القرآن لكن يحفظ سورة واحدة، لكن يعمل بكل ما يقرأ ويموت وما أكمل حفظ القرآن الكريم. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: ثم يأتي على هذه الأمة زمان يسهل عليهم الحفظ ويثقل عليهم العمل، يشربون القرآن شرب الماء لا يجاوز حناجرهم ولا يعملون به. يحفظه الصغير والكبير، الرجل والمرأة، العربي والأعجمي، برقم الصورة ورقم الآية، ولكن لا يعمل به. فماذا نفعه القرآن؟ وأمهات التابعين كما قالت أم سفيان الثوري رحمه الله، قالت له: يا بني، إذا تعلمت شيئا من القرآن فاعمل به، فإنما كلما ازددت علما من القرآن ولم تعمل به كان حجة عليك أمام الله. هذا أمر مهم جدا لكل الأمة، وخاصة طلاب العلم، أن يحصلوا العلم النافع والعمل الصالح. أخيرا، وطبعا الكلام مجزون لكن ربما نلتقي في مرة أخرى إن شاء الله، لماذا منهج الأزهر وهذا دورنا؟ الأزهر الشريف قيده الله سبحانه وتعالى بعد الثلاث قرون الأولى الخيرية ليحمل راية الإسلام ويحمل لواء الإسلام، يعلم علوم الدين وعلوم الدنيا، علوم القرآن، علوم الشريعة، بمنهج وسطي معتدل سامح يؤدي إلى البناء وعمارة الأرض والتعايش بين المسلمين وأمان واستقرار الأوطان. هذا هو منهج الأزهر الشريف. والأزهر الشريف يعني الجنس الآن تفكرنا برواق الأزهر. رواق الأزهر يجلس العلماء والدعاة والمشايخ يعلمون المسلمين في الجامع الأزهر من كل بقاع الدنيا، ليس المصريين فقط، وإنما الإندونيسي والماليزي والأمريكي والأوروبي والأفريقي يجلسون كما تجلسون، يتعلمون قال الله قال رسول الله بفهم صحيح ومستنير، ليعودوا إلى بلادهم ينشرون صحيح الدين. في الأزهر الشريف وأخص إندونيسيا ولا أطيل، أكثر من 10,000 طالب وطالبة من إندونيسيا في مصر في رحاب جامع الأزهر وجامعة الأزهر يتعلمون الآن في الأزهر الشريف 4 سنوات و5 سنوات وأحيانا 10 سنوات يتعلمون علوم القرآن وعلوم القراءات وعلوم التفسير وعلوم الحديث وعلوم اللغة وغيرها، ثم يعودون إلى إندونيسيا يعلم أولياء أتقياء صالحين معتدلين ينشرون هذا الفكر وهذا المنهج في كل ربوع إندونيسيا. وأنا منذ سنتين وأنا أذهب إلى كثير من المحافظات، إلى كثير من المساجد، إلى كثير من الجامعات، إلى كثير من دول المؤتمرات، ما ذهبت إلى مكسر، إلى بومي، إلى بالو، إلى سورابايا، إلى جوة الوسطى، إلى جوة الغربية، إلى بوكور، إلى سومطرة، إلى كلمنتان في جامعة أو ندوة مؤتمر إلا وجدت خريجي الأزهر الشريف. في كل بقاع إندونيسيا يقول أحدهم أنا في مصر 20 سنة، وأحدهم يقول أنا في مصر 10 سنوات، عادوا إلى بلادهم ليكونوا حصنا منيعا من الفكر المنحرف والضال لأبناء إندونيسيا. كذلك في إندونيسيا الآن 30 مبعوث من الأزهر الشريف في كل المحافظات، في العام القادم إن شاء الله يكونون 37 مبعوثا من الأزهر الشريف أمثالنا ينشرون صحيح الدين في المحاضرات والجامعات والندوات وغير ذلك، لتكون أكبر بعثة للأزهر الشريف خارج إندونيسيا في خارج مصر في إندونيسيا. كذلك مجلس حكماء المسلمين لو فرع في إندونيسيا، رابطة الأزهر الشريف أكبر فرع لها في إندونيسيا، كل هذا يعني يدل على أن هناك انفتاح من الأزهر الشريف وتعاون كبير بين الأزهر وإندونيسيا. وإن شاء الله نعدكم مزيد من مراكز تعليم اللغة العربية في إندونيسيا مزيد من المعاهد الإسلامية بالمناهج الأزهرية في إندونيسيا، مزيد من البعثات، مزيد من المنح من طلاب وطالبات في إندونيسيا إلى الأزهر الشريف، فإن شاء الله التعاون مستمر مع علماء ومشايخ ودعاء إندونيسيا لننشر صحيح الدين نحن معهم في هذه البلاد الطيبة المباركة التي تعد أكبر دولة إسلامية من الموحدين على وجه الأرض. ونسأل الله جل وعلا الاستقرار والسعادة والسلامة لكم في أوطانكم، وأن تنعموا بالأمن والأمان، وأن يصب الله عليكم الخير صبا، وأن يجعل عيشكم رغدا طيبا هنيئا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أحبكم في الله، سيأتي شنتا كاليان كما الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم وبركاته. Baik, penutup yang beliau sampaikan tadi, yang pertama, jangan pisahkan antara ilmu dengan amal, terutama bagi ahli Quran. Karena seorang ahli Quran dinilai dengan dua hal bersamaan, ilmu dan amal. Beliau menyampaikan kisah tadi Abu Abdurrahman As-Sulami, ketika beliau kemudian menyampaikan kepada kita semua, saya belajar Al-Quran dari satu kaum, yang dimaksud golongan para sahabat Ridwanullah alaihim jami'an. Tidak pernah saya dapati mereka mengajarkan Al-Quran melebihi 10 ayat. Baca 10 ayat dan tidak pernah melampaui 10 itu kecuali kami berusaha mengamalkan dulu. Bisa kami amalkan, kami lanjutkan. Karena itu tidak heran banyak orang dulu di kalangan dulu belajar Quran itu 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Karena mereka menyandingkan pelajaran dengan amalan sekaligus. Karena itu seorang sahabat mulia, ingat seorang sahabat mulia, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyampaikan di zaman-zaman Nabi dulu banyak ditemukan pembaca Quran, ahli Quran, bahkan yang hafal satu surah saja. Bayangkan, orang sahabat, sahabat Nabi rajin baca Al-Quran tapi hanya mampu menghafal satu surah. Tapi Masya Allah kemuliaan di sisi Allahnya tinggi, karena hafalan satu surah ini diberikan keutamaan oleh Allah untuk mudah mengamalkannya. Tapi celakanya kata beliau, di zaman-zaman nanti akan ditemukan orang yang mudah menghafal Quran seperti minum air, mudah menghafalnya tapi sulit mengamalkannya. Orang dulu satu surah langsung diamalkan. Orang sekarang akan ditemukan yang hafal Quran, kata beliau tadi, mungkin hafal dengan ayatnya, dengan nomornya, dengan posisinya, tapi ketika mengamalkannya maka kaku keadaan lisan sampai dengan jari kakinya. Karena itu beliau meminta kepada kita, jangan sampai kita menjadi ahli Al-Quran yang parsial sifatnya, hanya rajin menghafal tapi tak sanggup mengamalkan, maka akan berat pertanggungjawabannya si Allah subhanahu wa ta'ala. Maka belajarlah yang sabar, yang sabar. Karena kalimat malaikat pertama kepada ahli Quran ketika masuk surga, kalimatnya salamun alaikum bima sabaratum, selamat kalian telah sabar saat di dunia, fani'ma uqbadar, maka silakan nikmati surga. Dibuka dengan kalimat jannatu adid yadkhulunaha, Quran surah 13 ayat 23-24. Siapa di antara jannatu adid yadkhulunaha ini? Wa man salaha min abaihim ya wa azwaji wa dhurriyyati man haula wa minhum ahlul Quran. Kaifa na'rif? Tafsirnya di surah Al-Fatir ya ayat 33. Di ayat 33 dengan kalimat yang sama, jannatu adid yadkhulunaha, jannatu adid yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir. Ada orang ahli Quran masuk surga Aden, gandeng bapaknya, gandeng ibunya, gandeng istrinya, gandeng suaminya, disambut malaikat. Apa kalimat pertamanya? Mayya kalimatul ula lati minal malaika, salamun alaikum bima sabartum, fasbiru bita'allimukum al-Quran. Fasbiru, sabar, sabar, sabar, sabar, cari guru yang benar. Wa akhiran tafadhala syekhnya ni, ya bi akhbarina an dauri al-Azhar al-Sharif. Ya, beliau menyampaikan kepada kita tentang peran Universitas Al-Azhar yang selama ini sering kita dengar kisahnya. Ada beberapa yang istimewa di Al-Azhar yang mungkin akan ditemukan manfaatnya. Beliau ingin sampaikan Al-Azhar memiliki manhaj yang mu'tadil, yang membuka wawasan dengan luas. Tidak hanya memberikan satu pandangan. Kalau di fiqih ada empat-empat-empat yang diajarkan. Apa itu mazhab Imam Abu Hanifah Hanafi? Apa itu Maliki? Apa itu Asy-Syafi'i? Apa itu Hambali? Diajarkan semuanya. Jadi, afwan ya. Samihuni yani, ada yahtaj. Bismillah ta'ala. Ada mentor bil misal fakat. Jadi teman-teman sekalian, semua diajarkan mu'tadil, toleran. Sampai di qiraat juga tadi kita dengar, sampaikan hafaznya, sampaikan nafi'nya, sampaikan itu. Jadi Al-Azhar menyampaikan manhaj yang sangat luas sehingga menjadikan orang-orang yang belajar di dalamnya punya wawasan yang lebih terbuka, yang menerima orang lain ketika berpendapat dan menyampaikan pandangan-pandangan ketika berargumentasi, tapi tidak menghukumi siapa yang kemudian paling benar kecuali menyerahkan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Alhamdulillah Al-Azhar punya peran dalam menghadirkan ulama-ulama untuk mendidik siswa-siswa dengan benar, sehingga ulama-ulama itu diberikan kesempatan untuk mengajar baik di kampus, di masjid-masjid, mendampingi para siswa-siswa, sehingga siswa itu langsung belajar dari pakarnya. Anda ingin belajar hadis, ada ahli hadisnya. Belajar tafsir, ada ahli tafsirnya. Belajar fiqih, ada ahli fiqihnya. Sehingga ketika pulang, mendapatkan sanad ilmu yang lebih jelas langsung dari sumbernya. Dan Alhamdulillah, selama beliau kemudian hadir di Indonesia, 2 tahun kebelakang, 3 tahun tugas. Al-Azhar memberikan kemudian tugas kepada para sebagian alumni yang terpilih, khususnya dari warga negara Mesir, untuk menjadi duta Al-Azhar di seluruh wilayah dunia. Ada yang di Amerika, ada yang kemudian juga di Asia, ada yang di Eropa, dan beliau berdua ditugaskan di Indonesia. Insya Allah, ternyata kata beliau, petugas-petugas duta-duta paling banyak dari Al-Azhar itu berada di Indonesia. Tahun ini 30, tahun depan akan ada 37 orang. Kemudian juga cabang-cabang yayasan-yayasan, yani li yufidakum ilman aidan fi madaris masajid hatta yani ismuha mustawha min al-Azhar. Hunaka qaribin huna fi jami' al-Azhar. Ini ada Masjid Al-Azhar. Baik ada madrasah Al-Azhar, sekolah Al-Azhar, TK Al-Azhar. Bahkan ada bayi baru namanya Al-Azhar. Ya, hatta hunaka sabi al-maulud ismu al-Azhar. Ya, imamuna huna ismu Azhar. Azhar. Yani tafaulan yani mustawhan bil Azhar al-Sharif. Jadi dia punya siswa namanya Azhar. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Lo hakeza nahnu yani nahnu nuhibbul Azhar katsiran dhalika sammayna ba'd al-umur bil Azhar. Yani min tullabina wa hatta aidan min abnaina yani ismu Azhar. وجامعه هنا قريب من هنا في جامع الازهر وحتى مدرسه قريب من هنا تقريبا 3 قرى مدرسه الازهر وهناك ايضا جامعه في جاكرتا جامعه الازهر ما شاء الله كلها ازهر ما هذا هذا يعني دلاله الحب ودلاله ايضا النفع لكثره النفع فتغير تغيير التسميه لا يغير المسمى حتى ولو كان مثلا اسماء كثيره تتعلق بالازهر اسم النصيب jadi saya ingin sampaikan kata beliau puncaknya adalah beliau ingin sampaikan keberadaan beliau di sini untuk berdakwah, memberikan manfaat sehingga dengan itu kita bisa mendapatkan banyak-banyak hal bukan dari beliau saja, tapi kalau ada alumni-alumni yang bermanfaat silahkan diambil ilmunya dan jangan hanya belajar dengan saya, ustaz-ustaz lain silahkan, ada alumni-alumni ustaz dari Al-Azhar yang lain silahkan belajar, saya pun belajar dari mana Al-Azhar hatta ana darastu aidan istafadtu yani min syekh Al-Azhar ya ana darastu tafsir talaqaitu tafsir min syekh Al-Azhar as-sabiq syekh Tantari. Ya, di 2006 saya pergi ke Al-Azhar tahun 2006. Saya tinggal di Madinatul Mu'af. Ya, saya tinggal di Madinatul Mu'af, asrama Al-Azhar. Saya belajar tafsir di situ. Ya, tafsir Al-Wasit di Syekh Tantawi. Saya belajar tafsir Al-Wasit. Ya, hatta hina madzhaba ila Iskandariya natabatu. Setelah beliau pergi ke Iskandariya, saya pergi ke sana. Ada ila Al-Azhar, fa'utu ila Al-Azhar. Sampai selesai masa tinggal saya pulang ke Indonesia balik. Jadi saya pun belajar ana aidan yani talib fi kuliah dirasat Islamiyah Al-Arabiyah. جامعة الشريف هداية الله سابقا على المنهج أزهر الشابك على منهج أزهر الشابك نعم طيب فنشكر الله سبحانه وتعالى على هذا اللقاء الطيب كما نشكر لفضلة الشيخين الجليلين من أهل القرآن الكريم ولكن هناك طلب يعني البسيط من قبل الإخوة الجماعة يعني بما أنهم علموا أنكم من أهل القرآن والشيخ محمود طبعا أيضا من أهل السدد أشهر الروايات وهم يعني لو تفضلتم يريدون أن يسمعوا آيات الذكر الحكيم بقراءة يعني مختلفة متعددة بما تفضل تيسر منك الآيات. Saya seperti saya janjikan tadi kita akan dengar dari beliau bacaan Al-Quran dengan 7 atau 10 qiraat. Tentunya tidak semua ayat ya, karena akan lama sampai subuh. Ya, kita persilakan. Surat Al-Fatihah bil qiraat al-ashr. Beliau akan baca surat Al-Fatihah dengan semua qiraat. Insyaallah. Wal jami' yaqra' ma'a. Khalas? Sudah. Beliau siap akan baca 10 qiraat surah Al-Fatihah tapi kita harus ikuti kata beliau. Ya, siap ya? Fadhal Syekh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim Ar-Rahman نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم قرأنا بالصاد ثم السين ثم الإشمام والإشمام هو خلط صوت الصاد بصوت الزاي خلط صوت الصاد بصوت مرة أخرى اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم الصراط المستقيم الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا مرة أخرى غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين أنا أصنع عليهم صحيح أصنع عليهم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير Masyaallah. Barakallahu fikum wartumuna ila hadhihi al-lailah mubaraka. Fa qabla an nakhdim bid-du'a wa insyaallah yad'u lana yani Syekh Muhammad Al-Husaini wa nuqdi lakum ma'lumat, kami ingin berikan informasi kepada kita semua. Insyaallah sanawasil yani muhadaratan al-usbu'iyyah, kita akan melanjutkan kajian pekanan kita setiap hari Kamis kulli yawmil khamis fi hadzal waqar Masjid Al-Ihsan fi Madinah Bekasi, langsung dari Bekasi naqlu mubasyir ya al-qanatina, langsung disiarkan juga dari channel kita teman-teman sekalian. Dan insyaallah kita juga akan meminta kesediaan dari guru-guru kita wa nahnu yani 'indana talab al-khass bin shaykhaina al-fadilain yani baqiyat ayyamikum fi Indonesia lakum mudda sana fi Indonesia law ya'tikum waqtul munasib yani ya'tikum waqtul munasib nunasikh masalan nunasikh ma'akum huna wa yani min awqatikum yani al-thamina mumkin nu'ti lana fursa likay yastati an yatasarrab yani minkum min 'ulumikum al-qira'ah al-Qur'an al-Karim huna ya Masjid al-Ihsan wa tastati'un an tushrifu 'ala jama'ah huna huna akthar min ashra aw 15 yani alaf ya usbu'iyan wa hum yani atshanina yani bil 'ulum bil Qur'an al Karim fa nuhawil insyaallah teman-teman seperti kami sampaikan, kami akan meminta kesediaan kepada dua syekh kita ini di antara waktu-waktunya selama sepekan 7 hari di Indonesia. Beliau Syekh Muhammad mengajar di PTIP, beliau Syekh Mahmud membimbing di Baitul Quran di Pondok Cabe. Kita akan coba lihat kalau ada kemungkinannya bisa berada di Al-Ihsan fi masjidina hadza li yu'allimakum al-Qur'an wal qira'at hatta fi hifdzil Qur'an al-Karim. Ya muwafiqun? Sepakat insyaallah. Kalau beliau bisa mengajar di sini mungkin dalam sepekan sekali, sepakat insyaallah. Insyaallah. Masyaallah. Tabaan yani nashkur Allah subhanahu wa ta'ala ala hadha al-fadl al-'azim wa nashkur li syekh aw asy-syekh al-akbar fadlat asy-syekh Ahmad Thayyib ala juhdihi al-mabdhul wa khasatan yani fi irsal du'at al-azhar al-syarif fi buqa'il alam wa khasatan fi Indonesia bi ismi al-ikhwan indonesiyyin bi ismi al-jama'ah indonesiyyin nashkur yani li al-azhar al-syarif wa li syekh al-azhar li al-imam al-akbar ala hadhihi al-juhd al-mabdhul wa li kulli du'at al-muslimin al-azhariyyin fa ma illa anadullah subhanahu wa ta'ala an yahfadhkum wa yudha'if ujurakum wa yu'tikum insyaallah ahsan ma 'indallahi subhanahu wa ta'ala ونخص بالجنة إن شاء الله بدعائنا لكم جميعا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسر لكم خطة وخاصة طيلة أيامكم في أندونيسيا وأنا دائما يعني أمين أنا دائما teman-teman saya selalu mengatakan ini keluarga أنتم الأهل يعني ولستم ضيوف فتفضل أي خدمة يعني ما نستطيع أن نقوم به فنحن معكم قلبا وقالبا يعني أي حاجة تحتاجون وما دمتم في أندونيسيا أهلا وسهلا فالباب مفتوح فالمسجد مفتوح فالمكتب مفتوح فالبيت مغلق المطعم مفتوح jadi semuanya terbuka untuk kita semua, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiran qabla doa, yang terakhir sebelum saya mintakan Syekh Muhammad berdoa, kita memohon keberkahan dari kehadiran beliau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya sampaikan yang terakhir, ingat teman-teman bahwa dalam waktu dekat ini akan diadakan training for trainers, pembekalan calon pengajar Quran 30 hari 30 juz. Pendaftaran itu cepat masih dibuka, tesnya dibuka karena kan pelajaran akan dimulai di bulan Juli ini tanggal 22. Dan bulan depan berita baiknya akan ada dimulai karantina seperti janji kami 30 hari 30 juz. Untuk ikhwan akhwat sudah ada tempatnya, pendaftaran sudah mulai dibuka, yang tertarik silakan boleh ikut. Jangan bawa koper sekarang karena nanti Agustus dimulainya, karena saya lihat ada yang bawa koper pengen tinggal setahun di sini ya. Nah, jadi saya harap nanti Agustus dimulai, tempatnya nanti sudah disiapkan ada tempatnya, tapi mohon maaf 30 hari tidak boleh pulang, tinggal di situ, handphonenya tidak digunakan kecuali waktu tertentu, nanti ada aturan-aturannya. Yang terakhir, kami juga nanti akan mulai mengadakan penerimaan lagi kelas pendidikan kadar ulama, nanti insya Allah akan saya didik selama setahun di Indonesia lalu saya kirim. وعندنا برنامج خاص لإعداد جيل العلماء نعم نفتح إن شاء الله امتحان القبول خلال هذه الفترة ويعني طلبة يكون معنا هنا مدة سنة ثم نرسلهم للجامعات في خارج البلاد وبعض منهم في الأزهر الشريف ومنهم في الجامعة الإسلامية وهناك في السودان وفي المغرب وما إلى ذلك. Dan teman-teman kami akan buka langsung, saya akan mengajar teman-teman ini, saya akan terima mungkin 10 sampai 20 orang Saya akan didik selama 1 tahun dengan saya akan belajar langsung. Setelah itu insya Allah saya akan kirimkan keluar untuk belajar. Tahun ini ke Sudan kami kirim 25 orang insya Allah. Dalam waktu dekat utusan Sudan akan datang yang sudah namanya tercatat, siap-siap. Karena mungkin dalam pekan-pekan atau bulan depan insya Allah akan langsung dijemput dari Syekh Sudan berangkat belajar ke sana. Ya, yang dari Turki hari ini sedang berlibur, kemudian akan pulang ke Indonesia. Sebagian nanti saya kirimkan. Dan 5 orang hunaka khamsatul lab aidan saya yuwasil dirasatahum fil Azhar Syarif bidillahi ta'ala. Ya, ada beberapa siswa yang akan ke Al-Azhar juga. Itu yang bisa kita sampaikan. Dan sebelum ditutup, Nabi menutup dengan beberapa kalimat. Pertama dengan hamdalah kalau singkat, kedua dengan doa kalau memang ada yang bermanfaat, ketiga dengan kifaratul majlis kalau ada pertentangan-pertentangan. Wa nahnu tabarak bi Allah subhanahu wa ta'ala bi masyayikhina al-kiram, syaikhina Syekh Mahmud dan Syekh Muhammad, li tafaddala yad'u lana lillah subhanahu wa ta'ala likay nastati an nastafida min kulli hadha al-liqa al-wadha, fa tafaddal mashkuran. Alhamdulillah rabbil alamin. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم اجمع شملنا ووحد صفنا وألف بين قلوبنا. اللهم انفعنا بالقرآن واحفظنا بالقرآن وأكرمنا بالقرآن وارفعنا بالقرآن. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وضياء بصائرنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته والعمل به آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم اجمع شملنا ووحد صفنا وألف بين قلوبنا. اللهم اجعل هذه البلاد إندونيسيا أمنا أمانا، سلما سلاما، آمنة مطمئنة، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ شباب المسلمين، واصبر نساء المسلمين، واحفظ بنات المسلمين، ورب لنا أولادنا يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، واجعل راية الإسلام عالية خفاقة يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا خطأنا وعمدنا وجدنا وهزنا وكل ذلك عندنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Baik, demikian yang dapat disampaikan. Mohon tertib. Saya ulangi, mohon tertib nanti keluar. Jangan ikhtilat antara ikhwan dengan akhwat. Akhwat silakan lebih dulu. Ikhwan pelan-pelan, ada tangga. Yang lantai 1, lantai 2 pelan-pelan. Kita berjumpa insyaallah. Saya dalam waktu dekat, teman-teman yang di Palembang, besok kita akan ada di Palembang. Dan hari Sabtu kami ada di Tanah Kusir insyaallah. Dan hari Ahad kita akan di Al-Azhar dengan kajian kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Demikian kita akhiri. Mohon berikan akses supaya tamu kita nanti bisa beristirahat. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Allahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.